وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كمسلمين كمسلمات bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati serta diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah alhamdulillah rabbil alamin, di pagi hari Ahad yang cukup cerah ini, tepat pada tanggal 6 Muharram 1440 Hijriah, 1440 Hijriah, 6 Muharram 1440 Hijriah, yang bertepatan dengan 16 September 2018 Masehi. Allah kumpulkan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudaraku sekalian, di tempat yang mulia ini, di tempat yang Allah paling cintai di permukaan bumi ini, di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita berada di salah satu masjid yang ada di permukaan bumi ini, di kota Pekanbaru tercinta, Masjid Ratul Jannah yang kita cintai. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya kita bisa hadir dalam rangka bapak ibu kaum muslimin dan muslimat semuanya, kita menuntut ilmu agama kita, ilmu din, yang merupakan kewajiban kita bapak dan ibu. Menuntut ilmu din, kita sudah memahaminya, adalah bagian dari kewajiban kita sebagai muslim dan sebagai muslimat. Bahkan ini lebih penting daripada makan dan minum, karena ilmu din yang akan menuntun kita bapak dan ibu benar atau tidak benarnya langkah kita dalam kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka kita berakidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, Allah beri kita bapak ibu kesehatan yang baik, kesempatan, dan tentu iman dan Islam yang Allah telah anugerahkan kepada kita, nikmat yang paling besar bapak dan ibu. Allah beri kita iman dan Islam, yang insya Allah dengan iman dan Islam inilah bapak ibu bekal utama kita untuk keselamatan hidup kita dunia wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berupaya, berusaha, berikhtiar sekemampuan, semaksimal kemampuan kita bapak dan ibu, untuk terus dan terus, tidak pernah berhenti, bagaimana kita mencontoh, menauladani, meniru, mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW dalam beragama, dalam berakidah, dalam beribadah, dan seterusnya bapak dan ibu. Mari terus kita berusaha bagaimana kita mencontoh Nabi kita yang kita cintai, Nabi kita yang mulia, Rasul kita yang mulia, yang kita cintai bapak dan ibu, lebih dari cinta kita kepada ibu dan bapak kita, lebih dari cinta kita kepada apapun. Setelah kita mencintai Allah, kedudukan yang kedua, cinta kita, kita letakkan pada cinta kita kepada Nabi kita yang mulia, Rasulullah SAW. Teruslah kita bapak dan ibu belajar dan belajar bagaimana kita meniru bapak dan ibu, terus berupaya meniru dan meniru Nabi kita. Bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah bagaimana kita mencontoh beliau, mengikuti beliau bapak dan ibu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, kata Allah di dalam surah Ali Imran ayat 31, jika kalian mencintai Allah, ikutilah Rasulullah SAW, fattabi'uni, ikutilah aku. Maka bapak dan ibu, ini perintah Allah. Hebatnya bapak dan ibu, Ketika kita cinta Allah, ikuti Rasulullah SAW, Allah balik mencintai kita. Tidak sampai di situ, Allah ampuni dosa-dosa kita. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Luar biasa Bapak dan Ibu. Mari terus, ini modal besar kita Bapak dan Ibu. Modal besar kita untuk kita mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita terus dan terus meniru nabi kita, mengikuti nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, sebentar lagi kita akan dengarkan daurah ataupun tablik akbar di masjid kita cinta ini bersama ustaz kita yang kita cintai, yang rutin datang ke masjid kita setidaknya sekali dalam setahun, terkadang bisa jadi dua kali dalam setahun, yaitu ustaz kita Ustaz Abu Qatadah LC Hafizullah Ta'ala, yang akan menyampaikan materi yang bertemakan 10 kaidah dalam tazkiyatun nufus. 10 kaidah dalam tazkiyatun nufus. Kemarin di masjid kita juga memang kajiannya lebih kepada untuk ummahat, ibu-ibu kita, walau cukup banyak para ikhwan bapak kita yang hadir kemarin. Telah kita dengar ya, penyampaian yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya, yaitu 10 manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini beliau Hafizullah Ta'ala, Ustaz Abu kita, Ustaz Abu Qatadah, akan menyampaikan tema yang tadi, yaitu 10 kaidah dalam tazkiyatun nufus. Bapak dan Ibu, nanti Ustaz Abu Qatadah akan menyampaikan materi, tentu beliau yang mengaturnya ya. Yang jelas, sebelum sesi tanya jawab, kami sudah mohon kesediaan waktu daripada Ustaz Abu Qatadah, barangkali lebih kurang 10 menit waktu break. Ada penyampaian dari kawan-kawan Yayasan Nahdwah Islamiyah. Yayasan Nahdwah sebenarnya sebagaimana RJ Raudhatul Jannah adalah di bawah yayasan tersebut. Nah, yayasan tersebut ada Masjid Raudhatul Jannah, ada lagi namanya Baitus Salam. Baitus Salam lebih kurang dari sini mungkin sampai berbatasan. Setelah berbatasan mungkin 5 kilo perbatasan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar. Di sana insyaallah akan dibangun Masjid Baitus Salam dan juga komplek pondok pesantren. Insyaallah taala nanti detailnya nanti akan disampaikan oleh salah seorang dari ustaz kita, yaitu Ustaz Asril Ilyas Hafizullah taala. Sekali lagi nanti setelah penyampaian materi daripada Ustaz Abu Qatadah kita, break kurang lebih 10 menit. Setelah itu nanti dilanjutkan tanya jawab ya. Yang maka break 10 menit kita gini, ini kita gunakan untuk mendengar bersama ya, tentang ini Baitus Salam yang intinya adalah Bapak dan Ibu, kesempatan besar untuk kita untuk apa? Berinfak ya, akan membangun masjid ukuran 20x20. Sekali lagi nanti detailnya. Nah, siap-siap saja Bapak dan Ibu ya, dengan hartanya ya, jangan nanti sungkan-sungkan Bapak dan Ibu. Ini luar biasa kesempatan untuk membangun masjid kita juga insyaallah taala. Itu saja sebagai mukadimah, karena ustaz kita sudah siap insyaallah taala. Kepada beliau ustaz kita Ustaz Abu Qatadah LC Hafizullah taala, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lam rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat berjumpa kembali dalam kajian di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini. Dan tentunya thalabul ilmi adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia dan dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Abu Darda atau riwayat yang lainnya bahwa beliau mengatakan ada dua makna yang sangat penting berkaitan dengan ilmu. Nabi sallallahu mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah berada dalam kebaikan, maka Allah menjadikan orang itu faqih kepada agamanya. Artinya dia memahami agamanya. Dia mengenal agamanya, mengenal halal haram, mengenal wajibat wal manhiyat, dia mengenal perintah dan larangan, dan dia mengenal apa-apa yang semestinya bagi dia berkaitan dengan masalah iman. Dan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan mencari ilmu, artinya keluar dari rumahnya mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dengan ilmu itu jalan ke surga. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menjelaskan dengan penjelasan dua hadis yang tadi. Beliau mengatakan, "Hajjatun nasi ilal ilmi taban al-ilmu al-maurus minal kitabi wa sunnah ahwaju minat ta'ami wa syarab." Bahwa kebutuhan manusia kepada ilmu, yaitu ilmu yang datang dari kitabullah dan ilmu yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih dibutuhkan manusia ketimbang makan dan minum. Maka orang yang berada di majelis ilmu dan orang yang mendatangi majelis ilmu, maka telah dibukakan baginya pintu-pintu kebaikan. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang tazkiyatun nufus, yaitu dalam bahasan asyratu qawaid fitazkiyatun nufus, yaitu 10 kaidah dalam tazkiyatun nufus, yaitu mensucikan jiwa. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud dengan tazkiyatun nufus dalam makna yang kita maksud di sini adalah taharatun nafsi, yakni min syawa'ib syirki, wa taharatul amali minal bidah, wa taharatul akhlaki minal akhlaki radilah. Dan yang kita maksud dari tazkiyatun nufus, dan itu yang ditunjukkan oleh dari dalil Quran dan dalil-dalil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang dibahas oleh para ulama. Yang dimaksud dengan tazkiyatun nufus adalah taharatu nafs min sawa'ibi syirki, yaitu mensucikan jiwa dari berbagai bentuk-bentuk kesyirikan, ya, masuk di dalamnya minal kufri wan nifaq, dari kekufuran dan kemunafikan. Wa taharatu al-amali minal bidah, dan mensucikan amal dari bidah. Wa taharatul akhlaqi radilah, dan mensucikan akhlak dari akhlak yang buruk. Maka itu yang dimaksud dengan tazkiyatun nufus. Dan bukan yang dimaksud dengan tazkiyatun nufus tentunya hanyalah dibahas di dalamnya berkaitan dengan bagian-bagian terkecil dari agama ini, atau menyebutkan sebagiannya dan tidak menyebutkan yang lainnya. Tapi yang dimaksud dengan tazkiyatun nufus adalah mencakup bagian-bagian dari agama ini. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril. Hadis Jibril ini hadis yang ma'ruf, hadis yang diriwayatkan dari jalannya Umar, Abdullah bin Umar. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah. Imam Bukhari memuat hadis Jibril dalam Kitabul Iman, di bagian akhir dari bab-bab yang berkaitan dengan Kitabul Iman. Beliau meriwayatkan dari jalannya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Imam Muslim menjadikan hadis Jibril pada hadis yang pertama dalam sahihnya, yang dibuat judul oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu Kitabul Iman, Babu wujubi al-imani bil qada'i wal qadar. Itu bab wajibnya beriman kepada qada dan qadar. Dan hadis Jibril alaihi salam dijadikan hadis nomor 2 oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Arba'un Nawawiyah, yaitu 40 hadis atau 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dengan dikatakan hadis Al-Arba'un. Dan hadis Jibril dinamakan oleh para ulama adalah Ummu Sunnah, Kal-Fatihati Ummul Kitabi Lil-Quran. Para ulama seperti Imam Ibnu Rajab dan Qadi Iyad rahimahullahu ta'ala menjadikan hadis Jibril itu dinamakan dengan Ummus Sunnah, artinya induknya sunnah. Sebagaimana surah Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Quran atau dinamakan dengan Ummul Kitab, karena seluruh isi Al-Quran globalnya disebutkan dalam surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah ini membahas semua permasalahan penting berkaitan dengan agama ini, seperti membahas tentang masalah iman, membahas tentang masalah kenabian, membahas tentang masalah tauhid. Dalam surah Al-Fatihah telah tercakup 3 tauhid: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah seperti ayat yang berbunyi Rabbul alamin, alhamdulillah. Tauhid uluhiyah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid uluhiyah. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin adalah tauhid asma wa sifat. Dan surah Al-Fatihah juga mencakup poin yang paling pokok, yaitu awamir wa nawahi, perintah dan larangan. Perintah yang paling pokok adalah perintah bertauhid, dan larangan yang paling pokok adalah larangan menyekutukan Allah, larangan syirik. Perintah untuk mengikuti agama yang satu ini yaitu Islam, dan larangan untuk mengambil agama selain Islam. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, surah Al-Fatihah ini membantah semua penyimpangan yang ada. Jadi siapa yang faham surah Al-Fatihah, maka dia akan tahu global tentang Islam. Sebab isi Al-Quran ini, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ada tiga isinya. Yang pertama khobar, berupa berita, ya. Berita tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Berita masa yang lalu, berita yang akan datang. Ini isi Quran yang pertama, berita. Kewajiban kita adalah tasdik, membenarkan dan tidak ragu apa yang dihabarkan Allah. Yang kedua, isi Al-Quran itu awamir wa nawahi. Isi Al-Quran itu adalah perintah dan larangan. Ya. Yang ketiga, isi Quran itu al-wa'du wal-wa'id, yaitu kabar gembira bagi orang-orang beriman, bertakwa, bertauhid dan ahlu ta'at, dan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan berupa wa'id, ancaman bagi orang yang kufur, yang musyrik, yang maksiat, yang melakukan bid'ah. Maka isi Al-Quran tercakup tiga poin. Dan dalam surah Al-Fatihah itu ada. Dan hadis Jibril, mungkin hadis Jibril yang mana? Ya, hadis Jibril di mana malaikat Jibril alaihissalam muncul ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Dalam hadis dikatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun syadidu sawadith yani sya'ri syadidu bayadi asyabi. Umar bin Khattab mengatakan, ketika kami sedang duduk-duduk, tiba-tiba muncullah seseorang, ya, rambutnya rapi sekali dan berwarna hitam, dan bajunya putih sekali. Kata Umar, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapa dia, dan tidak ada bekas bepergian, enggak ada debu di kainnya, bersih. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a yadaihi ala fahdaihi. Lalu beliau tiba-tiba mendekatkan lututnya dengan lutut Nabi SAW. Lalu beliau meletakkan tangannya, artinya telapak tangannya, di pahanya. Hanya di sini, apakah paha beliau, Jibril, atau paha Nabi SAW. Ya. Lalu bertanya tentang empat. Pertama, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Lalu dijawablah rukun Islam yang lima. Qala akhbirni anil iman. Lalu Nabi SAW menjawab tentang rukun iman yang enam. Qala akhbirni anil ihsan. Qala al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam kun tarahu fa innahu yarak. Faqala akhbirni mata sa'ah. Habarkan kepadaku kapan hari kiamat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mal mas'ulu bi a'lamina sa'il. Lalu Nabi SAW bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi SAW tidak menghabarkan kapan hari kiamat. Waqala akhbirni bi amaratiha. Lalu habarkan kepadaku tentang ciri-cirinya. Waqala Nabi SAW antalidal amatu rabbataha. Dan seterusnya. Ya, kita potong hadisnya. Lalu malaikat Jibril bergegas pergi. Waqala Nabi SAW, ya Umar, at-tadri manisail? Qala Allah wa rasuhulu a'lam. Qala hadha Jibrilu ja'akum yu'allimukum amra dinakum. Maka Nabi SAW berkata, Wahai Umar, tahukah siapa yang tadi bertanya? Beliau mengatakan tidak tahu, Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Maka Nabi SAW mengatakan itulah Jibril datang kepada kalian mengajari kalian tentang agama kalian. Maka para ulama mengatakan seluruh hadis-hadis Nabi SAW itu kembali kepada hadis ini. Jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan din itu kembali kepada hadis Jibril alaihissalam ini. Dan beliau mengatakan itulah Jibril mengajari kalian tentang agama kalian. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini menunjukkan bahwa tazkiyatun nufus, yakni mensucikan jiwa, dan itu adalah merupakan urgensi para rasul diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud adalah membersihkan manusia dengan din yang mulia ini. Bagaimana hamba-hamba Allah ini, manusia, itu mensucikan jiwanya? Maka kesimpulannya, mensucikan jiwa atau yang dinamakan dengan tazkiyatun nufus adalah bima'rifati hadza din. Dengan cara kita itu memahami agama ini. Karena orang yang tidak paham kepada agama ini, orang yang tidak mempelajari agama ini, maka dia tidak akan mampu untuk mensucikan jiwanya. Makanya dalam hadis tadi Nabi SAW mengatakan inilah Jibril datang kepada kalian mengajari kalian tentang agama kalian. Maka itu yang dimaksud dengan tazkiyatun nufus. Kaidah-kaidah yang kita akan bawakan tentang tazkiyatun nufus di sini ada 10 poin yang saya ingin sampaikan. Poin yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah tazkiyatun nufus min arkani nubuwah. Tazkiyatun nufus adalah merupakan bagian dari rukun kenabian. Jadi rukun kerasulan. Yang dimaksud, tidak ada seorang rasul dan tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala kecuali mereka bertugas mensucikan jiwa manusia. Dalam arti membimbing, mengarahkan manusia untuk mensucikan jiwanya. Bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini adalah seluruh para nabi, seluruh para rasul. Tidak ada seorang nabi kecuali bertugas mensucikan jiwa. Kita lihat dalam beberapa contoh dalam Al-Quran, seperti disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105 sampai 110. Dan pada ayat 123 135. Yang pertama adalah tentang kisah Nuh alaihi salam, dan yang kedua adalah kisah Nabi Hud alaihi salam. Allah berfirman, kadzabat qaumu nuhil mursalin idz qala lahum akhuhum nuh alla tattaqun inni rasulun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiyun. Dan telah mendustakan kaum, artinya kaum Nabi Nuh, para utusan, ketika berkata para utusan, ketika berkata kepada mereka saudara mereka yaitu Nuh alaihissalam, ala tatakun, ya agar kalian bertakwa, sesungguhnya aku bagi kalian ada rasul yang terpercaya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadanya. Jadi semua nabi membina dan mengarahkan pengikutnya agar mensucikan jiwa kepada Allah Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, kadzabat 'adu mursalin id qala lahum akhuhum hudun ala tataqun inni rasulun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Artinya di sini dengan makna yang sama yang Allah Ta'ala kisahkan. Dan demikian juga Allah Ta'ala mengkisahkan Nabi Saleh dengan kalimat yang sama. Itu dalam surah Asy-Syu'ara tadi ayat 141 ayat 151. Jadi ini adalah mengkisahkan semua nabi. Ayatnya hampir sama, kadzabat Tsamudul mursalin id qala lahum akhuhum salihun alla tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiun. Demikian juga Allah Ta'ala mengkisahkan kaum Nabi Lut alaihi salam, masih dalam surat Asy-Syu'ara ayat 160 ayat 175. Kadzabat qaumu Lutin mursalin id qala lahum akhuhum Lutun alla tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiun. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat-ayat ini bisa diambil kesimpulan sebagaimana tadi disampaikan bahwa seluruh nabi menjadikan bagian penting dari kenabian itu adalah mentazkiyah, mensucikan jiwa manusia. Diutus oleh Allah Ta'ala untuk mensucikan jiwa manusia dan merupakan bagian terpenting dari kenabian Muhammad SAW, merupakan bagian terpenting dari kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dalam ayat yang lain itu surah Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan dalam banyak ayat yang semakna dengan ini adalah banyak. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa seluruh nabi, seluruh para rasul itu mendakwahkan bagian terpenting itu tazkiyatun nufus. Ini adalah poin yang pertama. Maka di sini kita pahami, orang yang mendakwahkan Islam, seseorang yang mendakwahkan Islam, dia harus mengikuti manhaj para nabi, mengikuti cara para nabi dalam berdakwah, yaitu tazkiyatun nufus. Bagaimana kita akan jelaskan dengan kaidah berikutnya. Yang kedua, artinya kaidah yang kedua, tazkiyatun nufus min muqawwimatil umam. Ini tazkiyatun nufus min muqawwimatil umam. Poin yang kedua, tazkiyatun nufus adalah bagian terpenting untuk tangguhnya satu generasi manusia. Artinya generasi manusia ini akan menjadi generasi yang terbaik, menjadi generasi pilihan Allah, generasi yang dicintai Allah, generasi yang mereka akan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah, senantiasa dimuliakan oleh Allah Ta'ala ketika kaumnya itu adalah mensucikan jiwanya. Oleh sebab itu Allah Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah berfirman, yang demikian itu, jadi di sini adalah perintah bertauhid, perintah melaksanakan syiar-syiar Allah. Lalu Allah berfirman, yang demikian itu, bahwasanya yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu adalah muncul dari hati yang takwa. Jadi yang akan mampu mengagungkan syiar-syiar Allah, yang akan bisa mengagungkan syiar-syiar Allah adalah orang-orang yang hatinya bersih. Timbul dari ketakwaan hatinya. Bagaimana satu kaum mereka akan mengagungkan kalam Allah? Bagaimana satu kaum mereka akan mengagungkan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka mengagungkan perintah-perintah Allah, mereka mengagungkan larangan-larangan Allah. Mereka akan mengagungkan batasan-batasan Allah dan Rasulnya. Maka ini muncul dari orang-orang yang bertakwa. Qala as-sahabah, dan ini ucapan beberapa sahabat. Apa yang mereka katakan? Kunna ta'alamnal imana qabla ta'alamnal qur'ana. Fata'alamnal qur'ana fazradnal imana. Mereka mengatakan, kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Qur'an. Lalu kami mempelajari Qur'an, maka bertambahlah iman kami. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat yang turun kepada Nabi Hasalam, kemudian dibacakan kepada para sahabat di awal-awal adalah ayat-ayat mufassal, ayat-ayat yang pendek, yang isinya adalah tentang masalah iman. Mengaitkan seorang hamba dengan penciptanya, mengenalkan hamba dengan penciptanya, bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah yang mengatur kita. Sehingga tatkala seorang hamba mengenal penciptanya, mengenal Allah Ta'ala, bahwa segala sesuatu adalah datang dari Allah Ta'ala, maka akan menjadikan mudah orang itu tunduk kepada perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tahu bahwa Al-Quran turun selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Menurut pendapat yang rajih, bahwa ayat yang turun pertama adalah kalimat Iqra, 5 ayat. Ketika Nabi SAW berada di Gua Hira. Dan ayat yang terakhir, menurut sebagian para ulama dan dirojikan oleh banyak ulama adalah ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dan ayat-ayat Makkiyah punya kehususan adalah berbicara tentang iman, berbicara tentang al-wa'du wal-wa'id, berbicara tentang ancaman, kabar gembira, menceritakan surga, menceritakan neraka. Ya. Ini ayat yang pertama turun. Dan awamir wa nawahi, perintah dan larangan, itu umumnya adalah turun ketika Nabi SAW telah berhijrah ke Madinah. Ya. Perintah zakat, perintah puasa, ya. Perintah ya, menunaikan haji, perintah berjihad, dan yang lainnya adalah setelah Nabi SAW pergi berada di Madinah, setelah Nabi SAW dengan para sahabat hijrah, ketika mereka telah punya pondasi. Kenapa dikatakan bahwa tazkiyatun nufus sebagai pondasi kejayaan satu bangsa? Karena jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam beberapa ayat Allah mengingatkan kita ya, bahwa segala sesuatu musibah yang menimpa kepada kita itu karena dosa. Dalam surah Al-Ankabut pada ayat ke-40 Allah berfirman, Fakullan akhadna bidhanbihi. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Waminhum man akhadatu sayhatu. Waminhum man hasabna bihil ard. Waminhum man agrokna. Wa makana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah berfirman, dan kami semua azab dengan sebab dosanya. Di antara mereka ada yang kami hujani dengan hujan batu. Di antara mereka ada yang disambar petir geledek. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan ke bumi. Ya. Gempa bumi, gunung meletus dan semisalnya. Dan di antara mereka ada yang ditelan banjir. Lihat ujung ayat. Dan tidaklah Allah mendolimi mereka, tetapi mereka sendiri yang mendoliminya. Kemudian lihat dalam surah yang ke-8. Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah berfirman, dan tidaklah Allah akan mengadab mereka sedangkan engkau berada di sekitar mereka. Artinya ketika ada orang soleh, ketika ada Nabi SAW, maka Allah tidak membinasakan kaumnya. Dan Allah tidak akan membinasakan satu kaum sedangkan mereka beristighfar. Mereka beristighfar kepada Allah Ta'ala. Maka lihat dalam 2 ayat ini, kestabilan satu negara, kestabilan satu daerah dari sisi aman, damai, sentosa itu ditentukan dengan baiknya jiwa-jiwa penghuni tempat itu. Dan tatkala penghuni satu tempat mereka melakukan kedzaliman, mereka mengotori jiwanya dengan kesyirikan, dengan maksiat kepada Allah, dengan menentang hukum-hukum Allah, maka Allah menimpakan azab kepada mereka. Menimpakan siksaannya kepada mereka. Maka jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini diingatkan oleh Allah Ta'ala. Dan lihat ayat yang ketiga. Artinya bagian yang ketiga. Dan ini peringatan bagi kita orang beriman. Allah berfirman, walayansurunallahu mayansuruh inallaha laqawiyun ajiz. Alladzina in makannahum fil ardi aqamu sholata wa atau zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu anil munkar. Benar-benar Allah Ta'ala akan menolong orang-orang yang menolongnya. Dan sungguh Allah maha kuat dan maha gagah. Yaitu orang-orang yang tatkala mereka berkuasa di muka bumi, mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat, dan mereka mengajak manusia kepada yang ma'ruf, dan melarang manusia dari yang mungkar. Nah, pada ayat ini, Allah memperingatkan kita bahwa pertolongan Allah itu berkaitan sejauh mana umat Islam itu melaksanakan tugas besarnya, yaitu mentazkiyah manusia dari setiap penyimpangan. Selama banyak orang-orang yang menegakkan kebaikan, maka Allah tidak akan menurunkan azabnya. Dan umat Islam tidak akan diberikan kemenangan jika tidak melaksanakan tugas besar ini, yaitu tazkiyatun nufus. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan, yaitu orang-orang yang tatkala mereka berkuasa, mereka menegakkan sholat, mereka menunaikan zakat. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lihat di sini ada hadis yang bunyinya, inna shadaqata tudfi'u ghadabar rabb. Sesungguhnya sedekah itu akan menolak murka Allah. Allah tidak akan menurunkan azab kepada hambanya ketika mereka itu mengeluarkan sedekahnya. Bahkan di dalam hadis, dan ini potongan hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatar. Laulal bahaimu lam yumtaru. Nabi SAW mengatakan, tidaklah satu kaum mereka menahan zakat-zakat mereka, menahan harta-harta mereka untuk disedekahkan di jalan Allah, kecuali Allah akan menahan turunnya hujan. Kalaulah tidak ada binatang-binatang melata, maka Allah tidak akan menurunkan hujan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan. Tazkiyatun nufus adalah sebagai dasar dan penopang utama kebaikan satu kaum. Tidak akan datang kebaikan pada satu kaum ketika mereka itu tidak memperhatikan poin yang mulia ini. Jadi tidak memperhatikan poin yang mulia ini. Ini adalah bagian yang kedua. Kaidah yang ketiga yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang ketiga ini adalah menjelaskan tentang tazkiyatun nufus, yaitu tazkiyatun nufus innama takunu bil amali bihadadin. Tazkiyatun nufus hanyalah terjadi dengan mengamalkan agama ini, yaitu secara total. Jadi tazkiyatun nufus akan terjadi dengan mengamalkan agama yang mulia ini. Dengan mengamalkan agama yang mulia ini. Maka lihatlah ayatnya, itu surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kepada agama secara total. Jadi dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan satu poin yang sangat agung. Ini mengisyaratkan hal yang sangat agung yang wajib atas kita untuk memahami bagian poin terpenting ini. Ya. Surah Baqarah ayat 208 ya. Ya. Bagaimana kita mengambil dalil dari ayat ini? Ya. Lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara menyeluruh. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia, syaitan itu bagi kamu adalah musuh. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada poin ketiga ini diambil dari ayat ini, bagaimana seorang muslim mentazkiyah jiwanya, mensucikan jiwanya, yaitu dengan cara dia masuk kepada Islam secara total, dengan cara dia membetulkan keislamannya, membetulkan keimanannya dengan benar, dan dia berpaling dari setiap perkara yang bertentangan dengan Islam. Jadi dia berpaling dari setiap perkara yang bertentangan dengan Islam. Yaitu dengan cara seorang mukmin menjadikan Allah sebagai walinya dan menjadikan syaitan sebagai musuhnya. Maka ini adalah tazkiyatun nufus. Ya. Kemudian para ulama menjelaskan dari hakikat Islam yang di dalamnya menjelaskan tazkiyatun nufus, maka diringkas menjadi tiga poin penting. Tiga poin penting. Apa yang dimaksud dengan tiga poin penting ini? Yang pertama adalah al-iman wa tauhid. Bahwa tazkiyatun nufus ini terjadi dengan iman dan tauhid. Jadi tazkiyatun nufus ini terjadi dengan iman dan tauhid. Yang kedua, tazkiyatun nufus tatahaqqaqu bi fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Yang ketiga, tazkiyatun nufus tatahaqqaqu bi tahalli bil akhlaqi al karimah wa takhalli bi akhlaqi radilah. Yang ketiga, tazkiyatun nufus bisa terjadi dengan cara orang itu menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia dan membersihkan dirinya dari setiap akhlak yang jelek. Dan itu adalah hakikat din yang mulia ini. Di hakikat din yang mulia ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, al-iman wa tauhid, iman dan tauhid. Karena kita wajib tahu bahwa penyakit dan kotoran yang paling kotor dan penyakit yang paling berbahaya yang ada pada jiwa manusia, al-kufru wa syirku, kufur dan syirik. Sehingga Allah menjelaskan innamal musyrikuna najasun, inna syirka la zulmun adzim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Dan para ulama mengatakan yang dimaksud bukan najis badannya. Dalam arti kalau kita bersentuhan dengan orang musyrik, kita wajib mencuci tangan kita, wajib mencuci baju kita. Enggak, yang dimaksud adalah najis kotor akidahnya, kotor pemahamannya. Dan Allah menjadikan kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar. Jadi kedzaliman yang paling besar. Nah, maka siapa yang ingin mensucikan jiwa dan ingin berbicara tentang tazkiyatun nufus, maka wajib mengawali dengan penjelasan tauhid. Wajib mengawali dengan penjelasan tentang masalah iman. Karena penyimpangan dalam akidah dan penyimpangan dalam tauhid adalah merupakan penyakit jiwa yang akan membatalkan seluruh amal manusia. Laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunna minal khasirin. Karena Allah berfirman, sungguh telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, seandainya engkau menyekutukan Allah dalam beribadah, maka benar-benar amalmu akan sia-sia dan engkau akan menjadi orang yang rugi. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, siapa yang berbicara Islam dan siapa yang berbicara tazkiyatun nufus, dia tidak membicarakan tauhid, maka ini tidak benar. Karena ini awal mentazkiyah iman. Lihat jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita kembali kepada hadis yang tadi katakan Jibril. Hadis Jibril dalam Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan hadis Jibril dari jalannya Abdullah bin Umar dari bapaknya Umar. Di situ ada dua rawi yang dia itu dari Ahlul Basrah, dari Basrah Baghdad, Irak. Dikenal oleh kita sekarang Irak. Ada dua orang tabi'in namanya Yahya ibn Ya'mur dan Abdurrahman Al-Himyari. Humaid ibn Abdurrahman Al-Himyari. Gimana cerita hadis ini? Sehingga kita paham dengan judul kita ini. Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari dengan Yahya ibn Ya'mur, dua orang yang diutus oleh Ahlu Basrah. Kenapa? Karena di Basrah itu telah muncul penyimpangan tentang akidah masalah takdir. Muncul seseorang tokoh mubtadi yang namanya Ma'bad al-Juhani. Jadi Ma'bad al-Juhani, dia muncul. Dia mengatakan Allah tidak tahu sesuatu sehingga terjadi sesuatu itu. Jadi dia menafikan ilmu Allah. Maka kedua tokoh ini pergi haji sekalian ingin bertanya kepada sahabat tentang masalah ini. Maka keduanya dipertemukan dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhuma. Lalu keduanya disuruh yang paling tua ngomong katanya di antara kedua orang itu. Maka menceritakan apa yang terjadi di kampungnya yaitu di Basrah. Telah terjadi orang yang menafikan ilmu Allah. Telah terjadi penyimpangan dalam masalah takdir. Dia mengatakan al-amru unuf, bahwa Allah tidak tahu sesuatu sehingga terjadinya. Apa kata Abdullah bin Umar? In laqaitahum ahbirhum bi anni bari'un minhum wa hum bari'un minni. Lau anna ahadahum anfaqa dhahaban misla Uhudin maqaballallahu hatta yu'mina bil qadari. Maka Abdullah bin Umar berkata, jika engkau ketemu dengan mereka, sampaikan dariku bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas dari diri dari aku. Aku bukan bagian dari mereka, mereka bukan bagian dariku. Lalu apa kata beliau? Demi Allah, seandainya mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima amal mereka sehingga mereka beriman kepada takdir. Apa faedah dari kisah ini? Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, fa inni abi hadatsani, karena bapakku telah menceritakan hadis, lalu membacakan hadis Jibril. Apa pelajaran dari hadis ini? Para ibu, para bapak yang saya hormati, bahwa siapa yang ingin mentazkiyah jiwanya, dia harus berawal dengan mentazkiyah tauhidnya, mentazkiyah akidahnya. Kalau orang sekarang berkata, alhamdulillah saya bukan pencuri, saya tidak berzina, saya juga baik sama tetangga, maka belum tentu bahwa dia akan menjadi penghuni surga, bahwa dia akan selamat dari neraka. Orang yang baik sama tetangga, lisannya baik, dermawan, kalau dia tidak mentazkiyah tauhidnya, dia tidak mentazkiyah akidahnya, maka seperti cerita yang tadi itu. Sampai Abdullah bin Umar mengatakan, seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima mereka, amal mereka, sehingga beriman kepada takdir. Kemudian lihat ucapan Nabi SAW untuk Khawarij. Yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramyah. La sorfa wa la adla. Itu potongan hadis. Nabi SAW mengatakan orang-orang Khawarij itu melesat dari agama bagaikan melesat anak panah dari busurnya. La sorfa wa la adla. Sebagian ulama tafsir mengatakan ibadah wajibnya tidak diterima, ibadah mustahabnya tidak diterima dari amal orang-orang Khawarij. Kenapa orang Khawarij amalnya tidak diterima di sisi Allah? Li khurujihim an aqidati ahli sunnah, karena mereka keluar dari akidah ahli sunnah dalam banyak hal, dalam masalah iman, dalam masalah takdir, mereka keluar dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran turun selama 13 tahun mengawali dengan akidah. Dan di sini saya pernah menyampaikan juga ungkapan Sufyan bin Uyainah, bahwa seorang Sunni Salafi harus mengenali akidah ahli sunnah, karena urgensi poin yang pertama ini. Jadi poin yang pertama, artinya dalam masuk Islam dengan secara total. Yang kedua, tazkiyatun nufus ini terjadi dengan meninggalkan larangan Allah dan melakukan perintah-perintah Allah. Maka kalau ditanya apakah untuk tazkiyatun nufus ada metode tersendiri? Ya, sehingga ada amal-amalan khusus untuk tazkiyatun nufus. Sampai mungkin ada pesantren namanya khusus tazkiyatun nufus ya. Ada kajian khusus tazkiyatun nufus gitu ya. Jawabannya tidak ada ya. Metode khusus, cara khusus untuk tazkiyatun nufus. Bagaimana tazkiyatun nufus? Tazkiyatun nufus adalah terjadi dengan mengamalkan seluruh perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Wudu tazkiyatun nufus, salat tazkiyatun nufus, zakat tazkiyatun nufus, puasa tazkiyatun nufus, haji tazkiyatun nufus, sedekah tazkiyatun nufus, jihad tazkiyatun nufus. Semua amal soleh ujungnya adalah takwa. Jadi ujungnya apa takwa? Ya ayuhan nasubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam arti orang mengamalkan Islam tazkiyatun nufus. Orang menunaikan salat tazkiyatun nufus. Ya. Inna salata tanha 'anil fahsya iwal munkar semuanya. Dan tazkiyatun nufus adalah dengan cara orang menjauhi diri dari setiap maksiat kepada Allah Ta'ala, melanggar larangan-larangan Allah Ta'ala. Maka lihat dalam ayat yang tadi, itu dalam surah Al-Hajj apa? وَمَنْ يُعَدِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Para ulama mengatakan yang dimaksud syair Allah awamiri, yaitu perintah. Perintah untuk melakukan dan perintah untuk menjauhi. Nah, kemudian Nabi SAW menggambarkan ya, bahwa tazkiyatun nufus itu menjauhi maksiat. Maka Nabi SAW mengatakan ya, tu'radul fitan ala qulubil ibadi ka'ardil hasiri udan udan. Nabi SAW mengatakan akan dicampakkan fitnah kepada hati setiap hamba. Jadi setiap manusia akan dicampakkan fitnah dan setiap orang akan berhadapan dengan fitnah. Lalu Nabi SAW mengatakan dalam potongan hadis itu, maka hati yang mana saja yang dia menghadap kepada fitnah dan terjerumus kepada fitnah, baik fitnah syahwat atau fitnah syubhat, maka akan ditulis dalam hatinya titik hitam. Setiap dia masuk kepada fitnah, fitnah itu syahwat, atau dia masuk kepada fitnah syubhat, maka akan hitamlah hatinya. Sehingga lama-kelamaan digambarkan hati itu adalah bagaikan belanga. Bagaikan belanga, tempat menanak nasi atau tempat untuk penggorengan. Saking lamanya maka menjadi hitam. Sehingga hati ini tidak bisa memisahkan hak dengan batil. Maka jiwa akan kotor setiap orang melakukan maksiat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, Inna likulli sulamin nusani bani Adam sadaqah. Sesungguhnya bagi setiap persendian di antara persendian bani Adam ada sadaqah. Orang bertasbih dengan tangan, subhanallah, subhanallah, subhanallah, bertasbih, rukuk, sujud semuanya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Wa fi budni hadikum sadaqah. Dan dalam daging yang kalian miliki yaitu faraj ada sadaqahnya. Ini dari satu sisi. Sisi yang kedua kata Nabi SAW, Kutiba ala badi Adam nasibuhu minaz zina mudrikun la mahala. Setiap bani Adam dari seluruh persendiriannya akan ditulis dosa zina. Dua mata melihat, dua telinga mendengar, dua tangan meraba, dua kaki berjalan, hati berhayal dan membenarkannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, semua amal kebaikan tasfiyah. Orang berwudu mensucikan jiwanya. Orang sholat mensucikan jiwanya. Orang bersedekah mensucikan jiwanya. Semua amal soleh mensucikan jiwanya. Maka keliru dalam ajaran sufi Mereka mengatakan orang yang suci adalah orang yang sampai kepada makrifat lalu tidak melaksanakan perintah Allah. Orang yang dikatakan sampai kepada makrifat lalu mereka tidak melaksanakan perintah Allah. Mereka tidak menjauhi larangan Allah. Mereka mengatakan ini untuk riyadhah saja, sholat dan ini latihan saja. Ya, itu keliru. Maka Allah berfirman, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakinu." Ini jelas ya dibantah. Dan yang ketiga, pada poin yang ketiga ini, bahwa tazkiyatun nufus adalah terjadi di mana seorang muslim itu menghiasi jiwanya dengan akhlak-akhlak yang baik dan menjauhkan jiwanya dari setiap bentuk-bentuk akhlak yang jelek. Ya. Menjaga kata-katanya, menanamkan kesabaran dalam jiwa yang dinamakan dengan akhlakul karimah. Ya, akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah ini kalau dipisahkan dengan poin-poin yang tadi, maka kata para ulama, orang yang berakhlak itu yang dikatakan punya akhlakul karimah dengan sesama manusia yang tergambar dalam tiga hal. Bashashatul wajhi, autolakotul wajhi, badlu nada, waqaful ada. Orang yang memiliki kebaikan dengan sesama manusia digambarkan dengan tiga hal. Yang pertama, berwajah ceria. Yang kedua, menahan diri untuk tidak melakukan kedzaliman. Yang ketiga, selalu ingin membantu yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama manusia. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada poin yang ketiga ini, kita paham bahwa orang itu tidak akan sampai kepada hakikat tazkiyatun nufus kecuali masuk kepada Islam dengan total. Nah, ini adalah bagian yang ketiga. Al-qa'idatu rabi'ah. Qa'idah yang keempat. Nah, qa'idah yang keempat, bisa disebutkan pertama, bisa disebutkan yang nomor empat. Karena susunan ini tidak penting. Ya. Al-ilmu wa tafaqquh fid-din aslun fi tazkiyatun nufus. Ya. Ilmu dan kefaqihan, artinya kepada agama Allah, adalah pokok atau asal untuk tazkiyatun nufus. Jadi pokok untuk tazkiyatun nufus. Ilmu adalah bagian terpenting. Wasilah untuk tazkiyatun nufus. Jadi ilmu ini adalah bagian terpenting. Bagian pokok dari tazkiyatun nufus. Ilmu kepada din yang mulia ini. Karena jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang tidak mungkin akan mensucikan jiwanya dari setiap bentuk penyimpangan akidah dan tauhid tanpa dia belajar, tanpa dia mengetahui. Dan dia juga tidak akan mungkin melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah tanpa dia mengenal hukum-hukum Allah. Dan dia juga tidak akan mungkin berakhlak yang mulia tanpa mempelajari agama Allah. Maka ini adalah bagian terpenting adalah ilmu. Maka oleh sebab itu, dalam dua ayat yang tadi ataupun dalam banyak ayat, ketika Allah menyebutkan Nabi kita, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Nabi itu bertugas mengajarkan kepada mereka Alkitab, itu Quran. Wal hikmah, kata jumhur ulama tafsir, adalah sunnah. Nah, maka dalam ayat ini diambil kesimpulan dan menjadi dalil pokok bahwa orang tidak mungkin tazkiyatun nufus sehingga ia mengenal kitabullah dan mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita juga paham a'rafuhum billah. Orang yang paling tahu kepada Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling tahu kepada Allah adalah orang yang mesti akan paling taat kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW mengungkapkan dua kalimat di depan para sahabat dan untuk kita semua. Ana a'lamukum billah wa atqakum billah. Kata Nabi SAW, aku adalah orang yang paling tahu kepada Allah. Orang yang paling tahu kepada batasan-batasan Allah. Orang yang paling tahu kepada perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Maka aku pun menjadi orang yang paling takwa kepada Allah. Nah, dalam ungkapan sahabat yang tadi, kunna ta'alamnal imana qabla ta'alamnal qur'ana. Fata'alamnal qur'ana fazadnal imana. Para sahabat mengungkapkan, kami mempelajari iman sebelum mempelajari Quran. Lalu kami mempelajari Quran, maka kami bertambah iman kami. Jadi bertambah iman kami. Apa maksudnya jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala? Yang dimaksud belajar iman, salah satunya adalah mempelajari tentang kedudukan Al-Quran. Orang yang mengimani Quran adalah wahyu ilahi. Orang yang mengimani Quran adalah kalamullah. Orang yang mengimani Quran adalah sempurna. Akan berbeda dengan orang yang hanya tahu Quran tanpa tahu perinciannya. Kalau antum tahu dengan pemahaman yang jelas, wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Jika salah seorang di antara orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan sehingga ia mendengar kalam Allah. Oh, kita tahu Quran itu kalam Allah. Kalau antum dapat surat dari presiden, mungkin akan dibikin clipping supaya diingat ini surat dulu dari presiden. Kalau antum dapat penghargaan dari seorang presiden, pasti akan disimpan dan akan turun-temurun, bahkan mungkin diwariskan kepada ahli warisnya. Ini adalah piagam dari sang presiden, diwariskan sama anaknya. Sekarang kita tahu Quran adalah kalam Allah, kalam Allah. Maka akan memuliakannya, membacanya, mentadaburinya, menelaah maknanya. Kenapa? Karena udah tahu. Kita tahu Quran itu adalah wahyu ilahi, wahyu dari Allah. Bahkan jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Quran itu dijaga ya, dan keberadaan Quran itu disebutkan di dalam Quran, ada dalam 3 tempat ya Quran ini, kalam Allah ini. Pertama, kalam Allah itu dijaga di Lauhil Mahfudz. Wa innahu laquranun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Kedua, Al-Qur'an ini dijaga fi baitil izz. Diturunkan Allah Ta'ala ke baitul izz, ke langit bumi. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Para ulama jumhur mengatakan bahwa 3 ayat ini menunjukkan Allah menurunkan Quran sekaligus ke langit bumi. Kemudian Quran ini dijaga di dunia fisutur wa fisudur. Quran ini dijaga dalam hafalan-hafalan kaum muslimin. Bahkan mungkin ada orang-orang kafir yang hafal Quran. Orang-orang entalis, ada beberapa orang yang hafal Quran. Ya. Mungkin kita tidak hafal, tapi ada orang-orang entalis yang hafal Quran. Tapi mereka bukan tujuan untuk beriman kepadanya. fisudur. Dan Quran dijaga fisutur, yaitu menjadi mushaf yang ada di tangan-tangan kaum muslimin hari ini. Allah memuliakan Quran ini. Nah, ketika orang itu makrifat dengan makrifat yang benar, maka dia akan mengagungkan Quran, memuliakan Quran, karena makrifat yang benar. Nah, kita hari ini kenapa tidak mengagungkan kalam Allah? Karena makrifatnya tidak sempurna. Pemahaman kita dan pengetahuan kita akan kedudukan Al-Quran tidak sampai seperti apa yang dipahami oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Yang ketiga, kita pahami Quran itu sempurna. Quran ini adalah sempurna. Kalau kita tahu Quran ini sempurna, apa yang dimaksud sempurna? Quran ini memberikan petunjuk hidayah kepada manusia untuk kebutuhan manusia. Tidak ada perkara yang akan memberikan kebaikan kepada manusia kecuali Al-Quran menjelaskannya. Tidak ada perkara yang bisa mencelakakan manusia kecuali Quran telah memberikan peringatan di dalamnya. Kalau kita, kalau antum, kalau saya udah paham tentang ini, tidak mungkin ada orang mukmin mencari konsep selain kepada Quran dan Sunnah. Tidak mungkin ada negara yang mengaku negara Islam, dia mencari konsep bukan kepada Quran dan Sunnah. Karena dia tahu bahwa Quran telah menjawab semua apa yang dibutuhkan oleh kita. Dan menjawab dengan tuntas semuanya. Al-yawma akmatu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Yang keempat, bahwa Quran ini dikatakan sebagai rahmah, sebagai syifa, sebagai petunjuk, sebagai ma'idah. Allah berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum ma'idatun min rabbikum wa syifa'un lima fi sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang peringatan kepadamu dari Rabbmu, dan telah terdapat obat bagi setiap penyakit yang ada dalam hati, dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, jemaah yang dirahmati Allah taala, fa imma ya'tiyanakum min hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada an dzikri fa innahu la ma'isyatan dzan kama nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Lihat dalam sejumlah ayat ini bahwa Allah taala mengatakan kebahagiaan manusia di dunia dengan akhirat itu ketika manusia itu menghadap kepada Al-Quran. Ya. Tidak mungkin ada orang mukmin yang dia akan menentang bagian-bagian hukum dalam Al-Quran. Karena dia sangat tahu Quran ini sempurna. Quran ini memberikan kemaslahatan, menolak kemadharatan bagi kita semua. Maka catat dengan tinta emasnya. Dan jadilah keimanan yang paling kita imani. Kita katakan lal adla fid dunya illa bil Islam, illa bil kitabi was sunnah, illa bi hadad din. Kita katakan kepada seluruh manusia di penduduk bumi ini, tidak mungkin akan terjadi keadilan di alam semesta ini, di negara manapun, tanpa penghuni bumi ini melaksanakan dinul Islam. Karena tidak ada keadilan kecuali dengan hukum Allah. Maka Allah bertanya di dalam Al-Quran dengan dua pertanyaan. Lihat, ya, Allah Ta'ala bertanya kepada kita dengan dua pertanyaan. Ya. Lihat dalam surah An-Nisa dan dalam surah Al-Ma'idah. Yang pertama, afa ghayra dinillah yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Allah berfirman, apakah kalian mengharapkan agama selain agama Allah? Walahu aslama man fis samawati wal ard, padahal yang ada di bumi dan ada di langit, mereka telah tunduk kepada ketetapan Allah secara kauni. Itibar dari ayat ini, gambarannya sederhana begini. Jika Anda sekalian ingin damai sentosa, berada di alam semesta ini, maka hendaklah Anda istislam seperti istislamnya alam semesta ini. Kita tahu bumi, langit, matahari, bulan beredar dengan ketetapan Allah. Siang tidak pernah mendahului malam, malam tidak pernah mendahului siang. Kita mungkin mengatakan matahari beredar di porosnya, bumi beredar di porosnya, bulan beredar di porosnya. Mereka tunduk kepada ketetapan Allah, sehingga terjadilah keamanan, kedamaian di alam semesta ini. Kenapa? Karena mereka tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Seandainya matahari ataupun bulan maksiat kepada perintah Allah, maka akan terjadi kerusakan alam semesta ini. Maka demikian juga kata Allah, jika kita ingin mendapatkan kedamaian ini, maka hendaklah Anda berhukum dengan hukum Allah. Maka hendaklah Anda berhukum dengan hukum Islam. Maka hendaklah hukum Islam dijadikan sebagai pendoban untuk Anda. Lihat dalam ayat yang keduanya, apa hukmul jahiliyata yabgun. Allah bertanya kepada kita. Dan ini tentunya istibham, ingkari. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengingkari kepada setiap di antara kita yang berhukum tidak dengan hukum Allah Ta'ala. Dalam surat Maidah ayat 50. Apa hukmul jahiliyati yabgun? Waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan hukum yang mana yang lebih baik dari hukum Allah Ta'ala? Alaysa Allah bi ahkamil hakimin? Waman ahsanu minallahi haditsan? Waman ahsanu minallahi qila? Dan Allah Ta'ala telah menjelaskan semuanya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam poin ini kita wajib paham bahwa orang itu akan mengagungkan hukum-hukum Allah, akan mengagungkan syiar-syiar Allah. Dia tidak akan menolak dengan akalnya, dia tidak akan menolak dengan perasaannya, dia tidak akan menolak dengan adat istiadat, dan tidak akan menolak dengan pendapat siapapun ketika dia tahu akan keagungan hukum Allah, akan besarnya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ma'rifat, ilmu terhadap hukum-hukum Allah Ta'ala. Maka dalam ungkapan para sahabat tadi, kami belajar iman sebelum kami belajar Quran. Maka kami belajar Quran, maka bertambahlah iman kami. Dan ini adalah gambarannya atau tafsirnya yang tadi disebutkan oleh para ulama, ma'rifat, ilmunya yang akan mengantarkan orang. Dan ilmu tentunya mencakup ilmu akidah, ilmu yang berkaitan dengan perintah, ilmu yang berkaitan dengan akhlak, yang merupakan bagian-bagian dari agama yang mulia ini. Jadi bagian dari agama yang mulia ini, ini adalah bagian yang keempat. Bagian yang kelima, ini kaidah yang kelima atau unsur yang kelima. Para ulama mengatakan, atau bagian-bagian yang disebutkan oleh para ulama tentang tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus la tatahaqququ illa bima'rifati haqiqatin nafs. Tazkiyatun nufus tidak akan terjadi kecuali seseorang itu memahami tentang hakikat jiwa. Jadi tazkiyatun nufus dia tidak akan terjadi kecuali memahami hakikat jiwa. Artinya jiwa manusia, ma'rifatun nafas. Allah telah membagi jiwa manusia itu ada tiga dalam Al-Quran. Nafsul mutmainnah, nafsun amaratun bisu, nafsul lawamah. Jiwa manusia itu ada tiga bagian. Satu, jiwa yang tenang, tunduk, condong kepada hak, condong kepada iman, condong kepada tauhid, condong kepada taat. Maka itu dinamakan dengan nafsul mutmainnah. Yang kedua adalah nafsul amaratun bisu, itu jiwa yang condong kepada maksiat. Inna nafsa la amaratun bisu. Yang ketiga adalah nafsul lawama, jiwa yang bimbang, yaitu condong kepada hak, condong kepada batil, jiwa yang bimbang. Lalu Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menggambarkan dalam kitabnya Ego Satu Lafhan, demikian juga dalam kitab Marijid Salikin ketika membahas bagian ini, beliau mengatakan, ketahuilah bahwa jiwa manusia dalam setiap saatnya bergojolak tiga kekuatan ini. Dalam setiap detiknya, dalam setiap saatnya bergejolak tentang tiga kekuatan ini. Orang yang mengetahui pada jiwanya ada condong kepada maksiat, ada condong kepada bagian keburukan, maka dia akan senantiasa bersiaga. Akan senantiasa dia menyelamatkan diri dan mencari jalan dan mencari sebab bagaimana menjaga jiwanya. Orang yang merasa aman, aman, dia menganggap dirinya bersih, menganggap dirinya tidak ada condong kepada maksiat, menganggap dirinya tidak ada condong kepada syubhat, maka orang itu akan disambar dan akan terkena setiap syubhat dan syahwat. Nah, maka jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah bersumpah ya, wasyamsi waduhaha walqomari idha talaha wannahari idha jallaha wanafsi wa masawaha faalhamaha fujuraha watakwaha. Karena masalah ini masalah penting, maka Allah bersumpah dengan sejumlah makhluknya. Diawali ketika akan menyebutkan masalah ini, bahwa jiwa manusia ada kecondongan melakukan kebaikan dan kecondongan melakukan keburukan. Maka Allah bersumpah. Lalu Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Orang yang paham, maka dia akan punya perhatian, akan banyak hati-hati, dan dia tidak akan lalai. Dia akan mencari sebab bagaimana dia mensucikan dirinya. Karena Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung bagi orang yang bisa mensucikan. Artinya dia menempuh sebabnya. Lalu Allah mengatakan, wa qad khaba man dasaha, dan celaka orang yang mengotori jiwanya. Artinya apa? Siapa yang melakukan maksiat, siapa yang menyimpang, siapa yang dia itu durhaka kepada Allah, maka dia akan kotor hatinya. Maka dalam ayat ini Allah memberikan peringatan. Jadi orang mukmin tidak boleh dia lalai. Dia harus mengetahui jiwanya. Ya. Dalam ayat banyak kan dikatakan bahwa orang itu tidak boleh merasa aman dari fitnah. Maka dalam hadis dikatakan, ketika Nabi SAW berkata, "Muka kalian aku beritahu orang yang paling tinggi kedudukannya." Maka Nabi SAW mengatakan, yaitu orang yang naik ke kudanya, kemudian dia mengarahkan tali kekangnya untuk kuda itu berjalan di jalan Allah. Dia menang atau dia terbunuh. Lalu Nabi SAW mengatakan, maukah kalian aku tahu, apa kasih tahu tentang orang yang mulia tapi di bawah mujahid, derajatnya di bawah mereka, siapa? Orang yang dia pergi dengan hartanya, pergi dengan jiwanya, mendatangi lembah-lembah, dia menunaikan hak-hak Allah, menunaikan sholat, menunaikan zakat, dan menjaga agamanya. Maka dalam hadis ini lihat bahwa Nabi SAW mengatakan, orang pilihan adalah orang yang tahu akan fitnah di sekitarnya. Orang yang tahu akan adanya fitnah di sekitarnya, maka itu adalah orang yang akan selamat. Jadi mengetahui jiwanya. Ya. Itu poin yang kelima. Poin yang keenam, mudah-mudahan bisa sampai 10 dengan cepat ya sesisanya. Baru 5 ya. Sekarang kelima. Keenam ya. Poin keenam ya. Baru 5 dan kita adalah poin yang keenam. Yang keenam, tazkiyatun nufus la tatahaqququ illa bi ma'rifati makayidi syaitan. Yang keenam, tazkiyatun nufus tidak bisa terjadi sehingga orang itu mengetahui tipu daya syaitan. Jadi dia mengetahui tipu daya syaitan. Karena orang mukmin itu wajib hadar. Hadar itu dia perhatian. Dia jaga diri dari setiap bentuk rekayasa syaitan. Ya. Rekayasa syaitan setidaknya lihat oleh kita surah Al-A'raf ayat 16-17. Dan surah Al-Isra ayat yang ke-64. Itu surah Al-Isra ayat 64 ya. Surah Al-A'raf ayat 16-17. Allah berfirman, "Fabima aghwaytani la'aqudana lahum siratal mustaqim. Tsumma la'atiyanahum mim baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsahum syakirin." Surah Al-Isra ayat 64. Wastabjiz manistata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajulika wa syarikhum fil amwali wal aulad wa idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Pada surah Al-A'raf, Allah menjelaskan bahwa syaitan berkata, dengan sebab engkau telah menjadikan kami, katanya, aku adalah sebagai hamba yang durhaka, maka aku benar-benar akan menggelincirkan orang-orang yang berada di jalanmu. Aku akan datang dari depan, aku akan datang dari belakang, aku akan datang dari sebelah kanan, dan aku akan datang dari sebelah kiri. Abdullah bin Abbas menjelaskan maknanya. Datang dari depan, yaitu meragukan perkara akhirat. Jadi syaitan dan bala tentaranya akan membuat ragu tentang perkara akhirat. Dari belakang, menghiasi dunia. Sehingga penyakit wahan menimpa kepada kita. Hubud dunia wa qorhiyatul maut. Datang dari kanan, yaitu membuat ragu agama kita. Adanya syubhat, penyimpangan-penyimpangan. Datang dari kiri, menghiasi maksiat. Maka ini maksud tafsir yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Pada ayat Al-Isra 64, wastabjiz, seret atau hasung mereka dengan suaramu, katanya. Artinya setan ini, bala tentaranya akan ada juru-juru dakwah nanti. Bukan nanti ya, sekarang jelas ada di sekitar kita tentara-tentara iblis laknatullah, tentara-tentara syaitan laknatullah, yang menggelincirkan orang-orang beriman. Dan kerahkan pasukan pejalan kaki, pasukan berkuda. Jadi maksudnya di sini orang-orang kafir yang merupakan wali-wali dari syaitan, mereka akan mengerahkan kemampuan mereka berupa kekuatan fisik. Dan berilah angan-angan, katanya. Angan-angan tentang dunia, angan-angan tentang kedudukan, sehingga lupa kepada agama Allah. Sehingga lupa kepada perintah Allah. Dan berlombalah bagi dengan mereka dengan harta dan keturunan. Artinya apa? Bahwa tentara-tentara iblis dan wali-wali iblis dari manusia, mereka akan memperbanyak anak mereka untuk menciptakan semakin banyaknya orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Jadi ini perseteruan antara orang beriman dengan iblis lanatullah dan bala tentaranya. Jelas ya. Imam Ibnu Al-Qayyim menyebutkan dalam beberapa kitabnya, lihat dalam kitab Madarijus Salikin, bahwa syaitan lanatullah menggoda kita dengan beberapa tahapan. Jadi sini pintu-pintu syaitan. Yang pertama, ada watu ila kufri wa ila syirki. Yang pertama, syaitan itu mengajak manusia untuk kufur dan syirik. Dan ini propaganda yang pertama. Dan ini usaha yang pertama dari iblis laknatullah dan bala tentaranya. Dan dalam setiap saat mereka akan ini dan berperang. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Walantarlu angkal yahudu walanasara hatta tatabi'a milatahum. Wa qatilu musyrikina kafatan kama yuqatilunakum. Kafa. Ini perintah. Yang kedua, ad-da'watu ilal bidah. Syaitan dan bala tentaranya akan menggelincirkan orang-orang beriman dengan menyeru manusia untuk melakukan bid'ah. Penyimpangan dalam agama. Penyimpangan dalam amal. Yaitu mengamalkan agama yang tidak ada dalilnya. Syaitan laknatullah dan bala tentaranya akan memunculkan. Munculnya Jahm Ibn Safwan. Munculnya Bisir Al-Mirisi. Munculnya siapa? Abdullah bin Sabah. Laknatullah. Dan tokoh-tokoh yang menyimpang. Ya. Yang ketiga, ada waktu ila kabair, menyeru manusia untuk melakukan dosa besar. Yang keempat, al-israr ila sagair. Kalau tidak bisa diajak kufur, kalau tidak bisa diajak bid'ah, kalau tidak bisa diajak dosa besar, maka syaitan akan menggelincirkan kita agar meremehkan dosa-dosa kecil. Yang keempat gimana katanya? Yang keempat adalah al-mubalaghatu fil mubahat. Syaitan akan menggelincirkan kita dengan berlebih-lebihan dalam yang boleh. Karena dari itulah syaitan itu akan menjadikan kita lalai. Berlebih-lebihan dalam makan, berlebih-lebihan dalam tidur, berlebih-lebihan dalam bergaul, dalam setiap perkara. Kalau tidak bisa, maka syaitan akan meningkat kepada poin berikutnya. Mengajak kufur dan syirik, mengajak bid'ah, mengajak dosa besar, ya, mengajak dosa kecil dan terus menerus. Dan yang kelima adalah berlebih-lebih dalam yang boleh. Yang keenam apa? Nah, lihat di sini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Poin yang keenam, syaitan itu akan menggelincirkan kita lebih halus lagi. Banyak di antara kita konsentrasi kepada amalan yang tidak urgen dan meninggalkan amalan yang urgen. Amalan itu kan punya tingkatan ya. Ilmu juga punya tingkatan, amalan punya tingkatan. Ketika ada dua amalan bergandengan dalam satu saat, maka syaitan akan mencoba menggelincirkan agar kita selalu serius kepada yang di bawahnya dan kita meninggalkan yang lebih utama. Yang lebih utama. Ya, seperti mungkin kita dalam thalabul ilmi dan yang lainnya. Nah, kalau tidak bisa digelincirkan di situ, maka syaitan baru mengatakan hadza adui, ini adalah musuhku dan tidak bisa dijadikan teman. Nah, maka jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam poin yang keenam ini kita wajib paham bahwa orang tidak bisa mensucikan jiwanya sehingga dia mampu untuk menutup pintu-pintu syaitan. Bahkan sering diungkapkan gambaran syaitan dengan orang beriman dengan dua gambaran. Gambaran yang pertama seperti orang yang disuruh adzan datang ke masjid, lalu syaitan menggoda. Gimana? Coba buktikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka syaitan membisikkan, tenang, belum iqomah katanya. Maka orang lalai diam itu. Tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, iqomah. Tenang, yang penting dapat rokaat katanya. Nggak perlu kita 4 rokaat, yang penting sebagian rokaat kita dihitung jamaah. Udah diprediksi beberapa rakaat selesai, maka syaitan masih menggelincirkan kita walaupun dengan hadis. Man adroka ruku'an faqad adroka rakaat. Yang penting dapat ruku terakhir juga dapat rakaat. Sehingga kita masih tetap di rumah. Udah diprediksi selesai, syaitan masih tetap menggoda. Apa kata syaitan? Yang penting niat. Niat juga dapat pahala. Sehingga orang itu diam di rumahnya dan tidak pergi ke masjid. Dan itu apa? Godaan syaitan. Jadi ketika orang tidak paham bagaimana syaitan itu menggoda manusia, bagaimana menggelincirkan manusia, bagaimana langkah-langkah mereka, maka tidak mungkin kita bisa mensucikan jiwa dari keburukan syaitan. Yang kedua, gambaran syaitan dengan orang beriman tapi lalai itu seperti seekor serigala dengan kancil. Kancil dalam bahasa kita ya, itu binatang yang sangat kencang larinya. Tapi katanya punya kelemahan. Setiap dia berpacu dengan yang lain, dia selalu berhenti dan menengok ke belakang. Jadi, setiap dia lari, dia selalu menengok ke belakang. Kalau serigala punya kelebihan, memang larinya tidak cepat, tapi punya kelebihan konsentrasi. Jadi konsentrasi ini kalau akan menerkam sesuatu, dia konsentrasi. Kalau ada kambing 100, dia tidak akan menerkam 100. Itu kecerdikan serigala ya. Dia menerkam yang satu. Dia konsentrasi. Nah, sedangkan jika ada orang beriman tapi lalai, maka digambarkan adalah seperti serigala. Ini dengan kancil. Kancil itu setiap dia melihat aman, dia berhenti. Dan serigala lari terus ya. Sampai satu ketika dia mampu menerkam serigala. Atau digambarkan dalam binatang seperti kancil dengan seekor kura-kura. Dikisahkan kura-kura dengan seekor kancil adalah akan tanding lari. Ditentukanlah kita akan tanding lari dengan pohon yang ada di sana. Kalau kura-kura punya strategi, sedangkan kancil dia larinya cepat tapi lemah strateginya. Dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi di jalanan. Gimana? Ternyata si pohon besar ini ada di tepi air. Ada di tepi sungai. Memang kancil larinya cepat. Tapi dia berhenti di depan, di tepi sungai. Maka datanglah kura-kura walaupun dia berjalan dengan begitu lambatnya. Dia bisa melewati sungai. Kenapa? Kura-kura ini konsentrasi dan tahu apa yang terjadi di jalan. Si kancil ini larinya cepat tapi dia tidak konsentrasi. Nah, ini gambaran apa? Gambaran yang disebutkan oleh para ulama bahwa orang mukmin itu mesti yakdoh. Orang mukmin itu mesti jaga diri, orang mukmin itu mesti dia tahu apa yang membahayakan dirinya. Dan dia tahu kepada perangkap-perangkap syaitan. Jika dia tidak tahu kepada perangkap-perangkapnya, maka dia akan celaka dengan sebabnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an dan Nabi sallallahu menjelaskan dalam sunnah tentang perangkap-perangkap syaitan. Nah, ini poin yang ke-6, poin yang ke-7. Ya. Udah lewat ya. Ya, 7 aja ya, 3-nya lagi insyaallah tahun depan. Yang ke-7. Ya. Kita tutup yang ke-7. Ad-doa. Doanya. Ini bagian penting untuk sementara adalah doanya. Penutup ya. Ya, karena waktunya untuk menyisakan pertanyaan dan tadi ada pesan untuk menyampaikan pentingnya. Ya. Doa. La yatahaqqaqu tazkiyatun nufus illa bidu'a. Tidak akan terjadi tazkiyatun nufus kecuali dengan doa. Kenapa? Ada dua sisi di sini. Pertama, sesuatu yang wajib kita yakini bahwa tazkiyatun nufus adalah karunia Allah. Itu adalah pemberian Allah. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum balillahu yuzaki mayyasha." Janganlah kalian mengklaim diri suci, tapi Allah lah yang mensucikan siapa yang Allah kehendaki. Hidayah adalah karunia dari Allah Ta'ala. Demikian juga kesucian jiwa adalah karunia dari Allah Ta'ala. Kalau kita tahu bahwa Allah yang mensucikan jiwa kita, Allah yang memberikan taufik hidayah kepada kita, maka sudah barang tentu kita wajib memahami poin yang kedua. Jika Allah yang memilikinya, maka tidak akan didapatkan kecuali kita meminta kepada zat yang memilikinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa pesan dari ayat ini selain ribuan pesan dari ayat ini? Ribuan istimbat dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di antara istimbat yang bisa diambil dari ayat ini dengan judul kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah dua poin penting berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Pertama, bahwa kita ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, kita beriman, kita Islam, kita berada di atas sunnah, ini atas aunullah, atas pertolongan Allah, atas anugerah Allah kepada kita. Ya, atas anugerah Allah kepada kita. Dan Allah yang memiliki itu semua. Sedangkan bagian yang kedua, kita yakin hidayah milik Allah, dan seseorang bisa suci jiwanya dengan anugerah Allah. Tapi wajib kita memahami juga, hidayah ditempuh dengan sebabnya. Tazkiyatun nufus ditempuh dengan sebabnya. Salah satu sebab yang paling utama adalah berdoa. Meminta kepada Allah. Ya. Maka Nabi SAW mengajari kita dalam sehari semalam berdoa ihdinas siratal mustaqim dalam doa dalam surah Al-Fatihah. Nabi SAW mengajari doa kita, artinya mengajari kita agar mendawamkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Ini doa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Doa. Allahumma ij'alni fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi yadi nuran wa fi fawqi nuran wa fi tahti nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran. Ini doa. Doa. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian yang ketujuh, dan tiga lagi insyaallah kita jelaskan di tahun depan. Sampai di sini kita beristirahat dulu dan ya, kita dengarkan penjelasan dari para panitia ya. Fadhol. Silakan. Syukran katsiran wa jazakallahu khairan Ustaz Abu Qatadah. Jazakallahu taala. Kita dengarkan sebentar Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat jemaah sekalian, penjelasan keterangan seputar Baitus Salam yang tadi kita sampaikan di awal pertemuan kita. Kita panggil Ustaz kita, Ustaz Asril Ilyas. Pada beliau kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf sedikit meminta waktu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, guna dan tujuan bagi kami ada suatu hal yang akan kami sampaikan, dan ini semua adalah dalam rangka fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba menabung dan menanam kebaikan, serta kita bermohon kepada Allah agar berbuah kebaikan berikutnya. Dan juga kami mohon maaf kepada Ustaz telah sedikit kami mengganggu, ya, meminta waktu kepada beliau, Ustaz Fadil, Ustaz Abu Qatadah. Adapun yang akan kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah perdagangan yang sangat berharga tentunya. Jadi saya akan berjualan nih. Ya, ibaratnya saya akan berjualan. Ustaz, enggak boleh jualan di sini. Iya, betul, di masjid enggak boleh jualan. Tapi lain ini jualannya. Jualannya adalah innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'if lahum wa lahum ajrun karim. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berimpak menafkahkan hartanya dari kalangan laki-laki maupun perempuan, kemudian dia pinjamkan kepada Allah. Imam At-Tabari menjelaskan, dia pinjamkan adalah diantaranya fi sabilillah, dia pinjamkan diantaranya adalah fima amarallah, apa yang telah diperintah oleh Allah. Dipinjamkannya diantaranya adalah fima nadaba ilaih, yaitu segala sarana-sarana dan fasilitas-fasilitas yang mewakili daripada jalan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Berangkat dari sini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ladang amal bagi kita. Ada sebuah perdagangan buat kita dengan Allah. Ada sebuah pinjaman yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan beri berlipat ganda pengembaliannya. Yaitu, ya, sebagaimana kita lihat di layar, di sana terlihat sebuah bangunan atau foto atau gambar bangunan tiga dimensi. Kami memiliki progres atau program ke depan di bawah Yayasan An-Nadwah, atau payungnya adalah Yayasan An-Nadwah sama dengan payungnya Masjid Raudatul Jannah, di mana di tempat atau di gambar yang kita lihat sekarang ini adalah progres yang sedang berjalan dan sebelumnya juga sudah berjalan, dan ini terdapat di daerah Rimbo Panjang, yang mana Yayasan Nadwa telah memperuntukkan sebuah lahan yaitu sekitar 1,5 hektar, yang rencananya tadinya adalah masjid, kemudian hunian muslim, dan ini sempat tertunda. Kemudian setelah ada perkembangan di sana, perumahan dan lain sebagainya, maka saya ingin bekerja sama, dan dari inisiatif kami dan juga Ustaz Teguh Hafizahullahu Ta'ala, harus ini dikembangkan, jangan disia-siakan. Ini adalah amanah umat yang dulu kita adalah berikrar adalah untuk membentuk generasi di sini untuk umat, maka sekarang harus kita kembangkan. Dan sekarang sudah berjalan, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, dan ini adalah perencanaan yang sudah kami dealkan dan sudah kami sepakati. Beginilah nanti insyaallah konsep, yang mana ini adalah sarana untuk belajar anak-anak kita nantinya. Dari generasi ke generasi, yaitu sebuah pondok pesantren, sebuah sekolah berbasis boarding school, yaitu pondok pesantren. Ustaz, sekarang kan sudah banyak itu pondok pesantren. Maaf, kami bukanlah ingin tampil menjadi kompetitor daripada sekian banyak pondok pesantren. Akan tetapi terdorong, termotivasi karena kebutuhan dan animo daripada masyarakat. Masya Allah, luar biasa. Mereka mencintai agama. Mereka ingin menyalurkan anak-anaknya di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga yang ada mempelajari agama, dan ingin mencetak anak-anaknya dengan lingkungan penuh syarat dan dengan agama. Dan insya Allah kami ingin mencoba, dan sekarang sudah berjalan insya Allah, yaitu kami sudah memulai masjid, yaitu pondasi. Ya, ini rencananya adalah asrama. Rencana ke depan adalah pembangunan nantinya itu asrama, dan di depannya garis atau ring yang terdepan kita akan membangun masjid. Dan di belakang masjid itu nanti baru disusun dan dijajarkan itu asrama. Kiri asrama, kemudian sebelah kanannya adalah ruangan untuk belajar. Kemudian di tengah-tengahnya adalah taman, dan dikombinasi dengan fasilitas olahraga anak-anak kita. Ini rencana atau progres yang akan kami kerjakan dengan bertahap dan juga dengan bahu-membahu antara teman-teman yang ada di sini dan juga kaum muslimin. Kami menghimbau, ini adalah swadaya umat. Dengan membangun umat, dengan membangun generasi, tentunya adalah dari kita juga. Ya. Kemudian dalam pembangunan ini kami mentargetkan beberapa tahap. Tentu tahapnya tidak muluk-muluk, bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak kami bunyikan 15 miliar, terbelalak nanti mata kita dengarnya. Jadi target sekarang ini yang sedang dibutuhkan adalah menaikkan batu bata, yaitu memasang batu bata yang pondasi yang sudah ada dan sudah ditimbun. Nah, ini tentu akan berlanjut tiangnya, kemudian bata, kemudian lantai dua, karena masjid yang akan dibangun ini adalah dua lantai. Ya, sejenak kita perhatikan. Inilah gambaran yang terakhir. Ya, lebih kurang kalau dihitung dari sini, lebih kurang 12 atau 13 kilo. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tahu itu. Kalau di sana terkenal daerahnya adalah perumahan Yuzura. Dan juga sebagian kaum muslimin mungkin sebagian menjadi konsumen daripada Baitul Salam. Nah, ini insya Allah akan kita galakkan kembali dan juga melihat sudah semakin semaraknya perkembangan di sana, dan tentunya ini akan mendukung. Dan dengan perkembangan kita, dengan perkembangan yang pesat di sana, jangan sampai kita didahului oleh hal-hal yang tidak mewarnai dan tidak mencitrai daripada anak-anak kita. Maka kita hendaknya lebih dahulu mewarnai daerah sana, perkampungan baru di sana. Nah, inilah cita-cita kami. Tentu kita dari sekarang memulainya dan meminta dukungan dan sokongan dari bapak-bapak, ibu-ibu. Dan ini pun kami sudah memulai kemarin, yaitu dari pengajian akhwat dan ibu-ibu. Alhamdulillah, ya, gelang yang ada di tangan langsung diberikan. Cincin yang ada di tangannya tanpa ya basa-basi dia langsung buka cincin di tangannya. Entah itu cincin kawin kemarin, enggak tahu. Yang jelas ada sebagian kami juga menerima beberapa gram emas yang mereka niatkan adalah untuk kelangsungan pembangunan Baitul Salam ini. Nah, tahap ini yang akan kami targetkan hanya sekitar 140 jutaan. Kecil, bapak-bapak, ibu-ibu, dibandingkan dengan 650 AC. Kemarin AC sekitar hampir atau lebih dari setengah M. Tapi alhamdulillah, ya, dari apa yang kita upayakan dan kaum muslimin coba lihat, kita sudah menikmatinya. Dinginnya AC. Kalau kurang dingin, ya kita tambah lagi nanti. Tergantung kesepakatan kita. Tambah, Ustaz. Atau kalau soal AC tentu para sepul. Tambah para sepul AC-nya. Ya, kita tambah. Nah, sekarang ya ini sudah ditampilkan. Stop. Ya, ini yang tahap atau yang sedang mendesak dan sekarang tukang serta alat berat juga sedang, yang jelas ada pengerjaan sedang berlangsung, dan ini terus akan berlangsung dan akan kita evaluasi, dan juga kita dan kami pun akan melanjutkan untuk merangkul kaum muslimin. Dan ini adalah salah satu peluang, yaitu untuk menyalurkan, bukan hanya sekedar menyalurkan harta kita, akan tetapi sebagai tabungan amalan bagi kita sebelum terlambat. Sebelum terlambat, di saat-saat harta semakin melimpah, kemudian semakin melangkanya orang yang menerimanya, maka terlambatlah kita untuk beramal. Dan ini akan terjadi, bapak-bapak, ibu-ibu, di akhir zaman. Apa yang saya sampaikan ini, dan ini akan terjadi. Coba lihat sekarang, ya, usaha-usaha, ya, ini gambar yang terkini, ya, foto yang terkini yang sedang berlangsung pekerjaan, dan ini adalah gerbang masuk. Tapi ini bukan gerbang Baitul Salam, mungkin gerbang Baitul Salam di atas lagi nanti. Ini sudah keduluan, itu gerbang perumahan, nggak tahu perumahan apa, ya, bisa bapak-bapak mungkin bisa survei. Dan ini lokasi dari Jalan Hitam lebih kurang 2 kilo, 2 kilo ke dalam. Kalau lurus itu tampak itu, sesayup-sayup mata memandang tampak lokasinya. Karena sekarang sudah hutan yang dulunya hutan hijau, sekarang hutan perumahan. Ya, berganti dan bertukar menjadi hutan perumahan, hanya dalam hitungan bulan, Masya Allah, kayak jamur tumbuh di sana perumahannya. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bisa menyalurkan bantuan tersebut, apapun bentuknya, baik itu bentuk material yang telah dirincikan tadi dari target-target tahap pertama ini yang kami targetkan, berupa kerikil, berupa angker, batu bata kah, itu tinggal ditelepon atau temui kami, kami akan standby di sekretariat di sini, atau temui nanti saudara Supri, juga beliau yang akan menyambut kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu. Atau ada cash nantinya, atau nanti akan ada cek misalnya, ya, kayak AC, sampai-sampai kemarin cek belum ketukar, AC sudah terpasang, kan begitu. Yang penting kenyamanan dan ketenangan jamaah dikedepankan. Nah, inilah rekening yang kita telah buka. Sebenarnya rekening ini juga sudah lama untuk Baitul Salam, namun sekarang dengan kembali kami merembuk dan kembali kami menggerakkan ini semua, maka kita juga akan mengaktifkan kembali rekening untuk menampung donasi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Dan program kami ke depan ini adalah program sekolah berbasis boarding school tingkat SLTP dan tingkat SMA insyaallah ta'ala. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu dilapangkan rezekinya dan dimudahkan oleh Allah urusannya. Kemudian begitu juga kami semuanya. Demikian dari kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa barik wasallim. Wa akhiri da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran, jazakallah khairan Ustaz Asril. Bapak ibu jamaah sekalian, insyaallah tidak hanya uang, barang-barang berharga, cek juga bisa ditinggalkan hari ini, datang ke kantor RJ, sudah tahu ya, di pojok sini sebelah kiri kita atau sebelah kanan Pak Zaiful. Silakan, tidak usah sungkan-sungkan ya. 143 juta kalau tidak salah dibutuhkan tahap ini untuk melanjutkan pembangunan masjid. Ya, cukup besar memang total yang dibutuhkan, namun yang mendesak yang Anda pahami kemarin di angka 143 juta. Silakan sekali lagi kita lanjutkan Bapak Ibu jamaah sekalian ke sesi tanya jawab. Silakan, sudah kita mulai, kita persilakan kepada Ustaz kita, Ustaz Abu Qatadah. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Pertanyaan pertama, kenapa banyak orang yang tidak meyakini bahwa Allah di atas arasy? Padahal firman Allah begitu jelas di dalam Al-Quran. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang sangat penting bagi kaum muslimin dan setiap mukmin muslim, terlebih untuk ahli sunnah wal jamaah, bahwa di antara bukti orang mengagungkan Allah dan orang mengagungkan sunnah Rasulullah SAW adalah al-inqiyad wal-istislam li nusus syar'i duna ta'arudi bil aqlin wala ra'yin wala adatin wala ayyi syai. Di antara bentuk bukti orang itu mengagungkan Allah dan mengagungkan Rasulnya adalah tunduk patuh menerima kepada nas-nas syar'i, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan tanpa kita membantahnya dengan akal atau adat atau dengan pendapat seseorang, tapi kita wajib untuk istislam, tunduknya. Allah berfirman, innama qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa ila Rasul liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Hanyalah ucapan orang beriman apabila mereka diseru kepada Allah dan diseru kepada Rasul, mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Jadi tidak membantah dengan akal, tidak membantah dengan pendapat seseorang, dan tidak juga membantah dengan adat. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Maka Allah disifati dengan sifat ulu. Ulwi sifat, ulwi zat, wa ulwil qahar. Allah itu maha tinggi. Yang pertama, maha tinggi sifatnya, yang artinya maha sempurna sifat-sifat Allah Ta'ala. Walillahi al-masalul a'la. Dan bagi Allah terdapat sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang tinggi. Yang kedua adalah ulul qahar. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah Ta'ala maha berkuasa untuk seluruh makhluknya. Yang ketiga adalah ulwi zat, yang artinya zat Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan Al-Quran telah meredaksikan dengan banyak redaksi yang menunjukkan Allah tertinggi. Yang pertama dengan firman Allah Ta'ala, sabihis marabikal a'la wa huwal aliyul azim. Ini menunjukkan Allah tinggi. Aamintum man fis sama wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah menurunkan wahyu, Allah menurunkan hujan, menunjukkan Allah berada tinggi di atas makhluknya. naiknya sesuatu kepadanya. Yas'udu al-kalimu tayyibu. Yang dimaksud di sini adalah amal soleh. Nah, kemudian Allah Ta'ala menyebutkan kalimat istiwa di atas aras. Disebutkan kalimat istiwa itu dalam 6 ayat. Ar-Rahmanu alal asyustawa thumastawa alal arsh. Allah Ta'ala menyebutkan kalimat istiwa yang menunjukkan Allah Ta'ala tinggi di atas makhluknya. Dan manusia yang fitrahnya suci, maka akan menunjukkan dengan fitrahnya Allah tinggi di atas makhluknya. Siapapun orang akan mengatakan, atau orang yang serendah apapun pemahaman agamanya, akan mengungkapkan kalimat yang sederhana yang menunjukkan Allah tinggi di atas makhluknya. Apa? Biarkan yang menghukum yang di atas. Ini orang awam siapapun akan mengatakan, biarkan yang menghukum yang di atas, kita serahkan kepada yang di atas. Tidak ada orang awam yang mengatakan kita serahkan urusannya kepada Allah yang di mana-mana. Enggak ada. Yang ketika dia spontanitas mengatakan, dia mengatakan biarkan Allah yang di atas. Bahkan keyakinan Allah di seluruh makhluknya, di atas arasnya, di atas seluruh makhluknya, itu dalam fitrah orang-orang kufar Quraisy. Abu Thalib ketika dia mengetahui ada pasukan bergajah yang akan menyerang Ka'bah, maka Abu Thalib berkata, selamatkan ternak-ternak kalian. Fa'amal Ka'bah fahiya milku Rabbil A'la. Adapun Ka'bah enggak usah kita jaga. Ka'bah ini dimiliki oleh Zat Rabbul A'la. Zat Rabb yang berada di atas. Dan itu secara spontan Abu Thalib dengan fitrahnya mengakui Allah di atas seluruh makhluknya. Dan yang dimaksud Allah di atas aras, tentunya bukan berarti aras tukilluhu. Wa anallah ta'ala yahtaj ilal aras. Dan ketika kita mengatakan Allah di atas aras, bukan berarti aras adalah memikul Allah. Dan juga bukan berarti bahwa Allah membutuhkan arasnya. Allah maha kaya kepada sesuatu, Allah tidak membutuhkan sesuatu pada makhluknya. Tapi yang dimaksud di sini adalah ulu haslillah, ulu yang khusus bagi Allah. Allahu muhitu bikulli syai'in wala syai' yuhituhu. Allah meliputi segala sesuatu dan tidak ada sesuatu yang meliputi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang meliputi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Tadi dijelaskan tingkatan syaitan dalam menggelincirkan manusia, bid'ah lebih tinggi dari dosa besar. Mohon dijelaskan. Ya. Para ulama kita mengatakan, al-bid'atu ahabu ilal iblis minal ma'asi. Para ulama kita mengatakan bahwa iblis lebih mencintai orang terjerumus kepada kepada bid'ah ketimbang kepada maksiat. Kenapa? Ada beberapa sisi. Sisi yang pertama, bahwa kedoliman di antara keduanya, mesti kita paham bahwa dolim bid'ah lebih besar ketimbang dolim maksiat. Ya. Kenapa? Karena orang yang melakukan bid'ah itu munaza'a fi haqqillah. Yaitu dia munaza'a itu mengambil hak Allah. Inil hukmu illa lillah. Yang menetapkan hukum itu Allah. Yang menetapkan baik jelek itu Allah. Nah sekarang orang munazaah, seolah-olah berseteru dengan Allah, menempatkan diri setara dengan Allah karena dia membuat hukum. Maka kata para ulama, manibtada'a faqad syara'a. Siapa yang berbuat bid'ah, dia berbuat syariat. Maka munazaah kepada Allah. Sedangkan orang yang berbuat maksiat, dia tidak membuat syariat. Maka ini sisi yang pertama, kenapa bid'ah lebih dahsyat itu ketimbang maksiat secara global. Ya walaupun satuannya ya tentunya bid'ah ini kan macam-macam itu. Yang kedua, bahwa umumnya pelaku bid'ah menyeru manusia kepada bid'ahnya. Dan pelaku maksiat sangat sedikit yang menyeru orang kepada maksiatnya. Sekarang pencuri ada enggak orang yang memproklamirkan diri saya pencuri? Ada enggak seorang pelaku pezina, seorang wanita memproklamirkan diri dia pezina? Kalau dia akan melakukan zina, dia sembunyi-sembunyi. Tapi pelaku bid'ah, dia memproklamirkan diri dan mengajak orang melakukan bid'ah. Maka disinilah bahaya orang melakukan bid'ah. Yang ketiga, umumnya pelaku maksiat ingin bertaubat. Beda dengan pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah, tirai untuk melakukan tobat adalah sangat besar. Dan sangat terjal gitu. Orang melakukan bid'ah, ingin bertaubat itu sangat jauh. Tapi orang yang melakukan maksiat umumnya ingin bertaubat. Maka dengan itu syaitan menempatkan bid'ah sebelum dosa besar dalam menggelincirkan orang-orang yang beriman. Ya. Dan kita tahu ya, setiap orang melakukan bid'ah maka ia akan mematikan sunnah. Man ahya bid'ata faqad amata sunnah. Siapa yang menghidupkan bid'ah maka dia mematikan sunnah. Itu diungkapkan oleh para ulama kita. Bagaimana menghadirkan hati dalam kehidupan sehari-hari rasa takut, berharap, dan cinta hanya kepada Allah? Ya, tentunya adalah dengan ma'rifatullah, dengan ma'rifat kepada Allah. Dan di antara poin yang mungkin belum disebutkan tadi adalah tadabur kepada Quran. Ya, bahwa di antara poin yang penting dari tazkiyatun nufus adalah tadabur Quran. Dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Artinya orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang alim. Jadi di sini adalah makrifat kepada Allah Ta'ala. Saya akan berikan contoh dan ini juga pernah disampaikan. Ibrahim ibn Adham memberikan satu gambaran. Perkataan beliau mengatakan, kalau ada orang ingin melakukan maksiat, ajaklah diskusi dengan 5 pertanyaan. Jadi kalau ada orang ingin melakukan maksiat, ingin melakukan penyimpangan, ingin melakukan dosa, maka ajaklah untuk berpikir dengan 5 perkara. Yang pertama, bilang sama dia, silakan lakukan maksiat di bumi yang bukan milik Allah. Ya, kalau ingin maksiat silakan di bumi milik yang bukan milik Allah. Sebab kalau kamu tahu bumi ini milik Allah dan Allah menginginkan penghuni bumi ini soleh, maka malu orang melakukan maksiat di bumi milik Allah. Sebagaimana kalau kita menghadiahkan kepada seseorang, saya hadiahkan 10 rumah untuk beberapa orang, dan setiap orang yang bertempat tinggal di rumah saya lakukan ini dan jangan melakukan ini, maka orang yang dia punya rasa malu, dia tidak akan melanggar aturan pemilik rumah. Kenapa? Karena dia akan tahu bahayanya. Yang kedua, jika ada orang ingin melakukan maksiat, silahkan katakan kepada dia untuk maksiat jika Anda mendapatkan rizki bukan dari rizki Allah. Kalau Anda tahu bahwa rizki itu datang dari Allah, maka pastikan Anda jangan maksiat kepada Allah. Karena Allah tidak menyenangi kepada hambanya yang maksiat kepadanya. Kalau kita tahu yang memberi rizki adalah Allah, yang menghidupkan kita adalah Allah, yang menghamparkan bumi ini adalah Allah, yang mengeluarkan buah-buahan, semua yang ada rizki adalah milik Allah. Wa ma min dabbatin illa Allahu rizquha. Maka seyogianya kita malu, kita dapat pemberian dari Allah kok kita maksiat kepada Allah Ta'ala. Nah ini makrifat bagiannya. Yang ketiga, silahkan maksiat di tempat yang Allah tidak melihat Anda. Kalau Anda ingin maksiat, silahkan di tempat yang Allah tidak melihat. Maka dipastikan tidak ada satu ruangan pun, tidak ada satu tempat pun yang Allah tidak melihat kita. Sebab ilmu Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kalau antum merasa takut akan melakukan sesuatu pelanggaran karena ada CCTV, dan Allah Ta'ala melebihi apa yang ada hari ini, maka pastikanlah untuk tidak melakukan maksiat. Kemudian yang ketiga, yang keempat, pastikan bahwa malakul maut itu tidak akan pernah bisa disogok untuk menangguhkan masa pencabutan nyawa. Kalau sekarang orang dalam dunia hukum, orang bisa disogok yang mestinya dipenjara jadi tidak dipenjara. Hakim bisa disogok, majelis hakim bisa disogok, semua orang bisa disogok di dunia ini. Maka ada istilah di Indonesia hukum umumnya, tidak ada peraturan yang tidak bisa dinego katanya. Kecuali kalau yang membawa peraturannya adalah seperti ya, polisi tidur atau dan semisalnya. Ya. Kalau selama manusia dan itu peraturan manusia katanya bisa dinego. Ini dalam istilah hukum di Indonesia itu. Tapi malakul maut tidak ada yang bisa disogok untuk mengakhirkan masa kematian kita. Maka berarti pastikanlah Anda mati dalam keadaan takwa. Pastikanlah mati dalam keadaan tidak maksiat kepada Allah Ta'ala. Yang kelima, kata Ibrahim bin Adham, ingat katanya, makrifat bahwa nanti di arasatil kiamah manusia akan dikumpulkan. Dan pastikan bahwa malaikat Zabaniyah yang akan menyeret orang-orang yang durhaka ke api neraka. Bahwa malaikat Zabaniyah ini juga tidak bisa disogok nanti. Khuduhu fagulluh, thumma jahima salluh, thumma filsirah sabina dira'an fasluquh. Malaikat Zabaniyah ini akan menjampak, akan menyeret orang-orang yang kufur dan durhaka kepada Allah dengan kakinya nanti dibelenggukan ke pundaknya dan akan dirantai dengan 70 kali lipatan. Dan tidak ada di sana yang bisa ditangguhkan. Tidak ada. Nah, kalau orang makrifat kepada 5 poin ini, kata Ibrahim bin Adham, dipastikan orang itu akan berhenti dari setiap keburukan. Dan dia akan takut senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hukum atau penjelasan amalan yang dikerjakan karena malu kepada manusia, apakah syirik atau tidak ikhlas? Contoh, besok ana ada tamu mau datang, malu bersihkan rumah. Nanti tetangga mau nebeng, malu cuci mobil. Ya. Apakah amalan yang ada riya bisa diterima dengan istighfar? Sahkah amal tersebut atau amalan itu sudah sia-sia selamanya? manusia apa malu maaf malu itu bagian dari iman. Nabi SAW mengatakan al-imanu bid'un wasittuna syu'batan, dalam satu riwayat bid'un wasab'una syu'batan, dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan wal haya'u syu'batu minal iman, wal haya'u syu'batu minal iman, dan malu bagian dari iman. Tapi malu dalam agama ada dua. Artinya dalam hakikatnya malu ada dua. Pertama ada malu yang tercela dan haram. Artinya malu tercela dan haram, yaitu malu yang menghalangi orang sampainya kebaikan dan petunjuk. Contoh malu udah tua mau belajar, yang kumpulnya anak-anak muda nih. Nah, itu malu menyesatkan. Malu maksiat. Malu kalau saya memakai jilbab, enggak keren, baunya ibu-ibu, wah ini. Kalau jilbabnya seperti ini, wah kita mesti jilbab gaul gitu ya. Jilbabnya gaul tuh. Yang sedikit menor gitu kan. Yang sedikit, padahal ada hadis khasiatun ariyat. Malulah kalau jilbab kayak gini. Maka malu seperti ini, malu yang menjerumuskan orang ke neraka. Ya. Atau malu taklim, ya kalau di depan malu, dia paling ujung gitu, nyender gitu. Maaf ya kalau ada yang nyender hari ini. Nah, ini malu gitu. Nah, ini malu tercela. Nah. Lalu yang kedua malu yang terpuji. Malu yang terpuji. Malu yang terpuji itu adalah malu yang memberikan motivasi kepada seseorang untuk melakukan kebaikan dan menghindari maksiat. Malu. Ada malu. Ya, malu. Dan malu ini memberikan motivasi kepada kebaikan. Maka Nabi SAW atau mengatakan di antara ucapan kenabian, artinya seluruh nabi menyebutkan ini. Kalau tidak malu, silahkan lakukan apa yang kamu apa? Mau. Jadi apa yang kamu mau. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini malu. Nah. Kemudian apa? Malu dari manusia, bolehkah malu dari manusia? Ada malu yang manusiawi. Ya. Malu yang manusiawi boleh, tidak termasuk syirik. Malu umpamanya kalau bajunya kotor malu ya. Ini terpuji ya. Terpuji karena manusia mencintai kebersihan. Malu kalau dia tidak membantu yang lain, malu. Terpuji. Terpuji. Ya. Tidak mengapa. Ya. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Malu itu tentunya bukan hanya karena malu kepada manusianya. Dia mesti malu di hadapan Allah Ta'ala. Bagaimana orang akan tahu dan menancap dalam hatinya rasa malu? Ya, makrifat tetap kepada Allah Ta'ala. Seperti makrifat rizki datang dari Allah, hidayah milik Allah, petunjuk milik Allah, semuanya kita tahu milik Allah. Maka tidak ada di antara kita kecuali akan malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalil yang menunjukkan malu dengan sesama manusia lalu menghalangi dia untuk berbuat jelek itu tetap terpuji. Lihat dalam hadis. Al-ismu ya. Maha kafisadrika wa karihta an yatoli annas. Nabi SAW mengatakan al-birru husnul huluk wal-ismu dan dosa, apa yang menjadikan orang itu pasti bergejolak dalam hatinya. Artinya orang itu tahu ini maksiat, guncang hatinya, dan dia merasa malu kalau orang mengetahuinya. Kalau orang apa? Mengetahuinya. Maka menunjukkan di sini bahwa ketika orang meninggalkan zina, ketika orang meninggalkan mencuri, malu. Dan dalam ilmu hadis juga ada malu yang memang bukan sekedar malu kepada Allah, tetapi ada hal-hal yang disitu muru'ah. Muru'ah apa? Menjaga kehormatan. Contoh, ya, muru'ah pakaian, cara duduk dan sebagainya. Huwain muru'ah artinya menjaga muru'ah, ya, muru'ah seseorang. Sampai muhadis itu membicarakan tentang adab berpakaian, adab duduk dan sebagainya, adab bicara, ya, karena ini muru'ah, ya, artinya menjaga muru'ah, kehormatan, ya. Dan itu tetap dikatakan baik, baik saja. Terakhir pertanyaan, mengapa rukun Islam yang kami terima di sekolah umum dulu berbeda urutannya, yakni soal posisi puasa dengan zakat? Mohon penjelasan. Rukun Islam di sekolah dulu salat, syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, saya tidak tahu ya kalau sekolah yang mana yang ngajarkan itu. Setahu saya, yang tiga tidak pernah ada perbedaan tartib, ya, yaitu syahadatain, sholat, zakat, ya. Yang ada perbedaan di dalam hadis itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dalam satu riwayat mendahulukan puasa, mendahulukan haji dari puasa. Dalam riwayat yang lain mendahulukan apa? Puasa. Jadi yang mutafakun alaih itu mendahulukan zakat. Maaf, mendahulukan haji. Ya. Dan dalam riwayat yang lain mendahulukan puasa. Itu dalam riwayat-riwayat hadis. Kemudian dalam Sahih Bukhari dalam riwayat Abu Hurairah itu tidak disebutkan haji. Dalam riwayat Umar tentang pertanyaan Jibril dan Nabi SAW menjawab tentang Islam, itu disebutkan apa? Disebutkan haji. Kemudian dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah disebutkan iman dulu sebelum Islam, rentetan tartibnya. Dalam Sahih Muslim, riwayat Umar, Islam, pertanyaan iman, kemudian pertanyaan ihsan. Nah, maka terkadang terjadi seperti ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tartibnya adalah tidak urgen. Jadi tartibnya tidak urgen. Ditinjau dari sisi apa? Bahwa para ulama mengatakan wawu itu lil mutakil jam'i, bukan tartib. Dan tidak ada hadis yang mengatakan summa gitu. Dalam menyebutkan lima rukun summa gitu, ya. Summa tidak. Ya. Ya. Tetapi dengan kalimat wawu wa iqamah. Maka tartib ini tidak perlu. Jadi tartib ini tidak perlu. Ya. Artinya penyebutan ini tidak perlu. Jadi kalau orang apa sekarang mendahulukan salah satu di antara yang lima ini dalam tartib itu tidak perlu. Nah, karena kesepakatannya bahwa yang lima ini rukun Islam, yang lima ini ada rukun Islam. Masalah tartibnya bukan hal yang urgen. Itu apa penjelasan dari di sini. Ya. Kemudian sepakat para ulama bahwa kalimat syahadatain di seluruh hadis disebutkan sebagai poin apa? Pertama. Jadi disebutkan sebagai poin pertama. Kemudian masalah disebutkan dalam hadis lengkap, dalam hadis yang lain tidak lengkap. Karena para ulama membolehkan riwayat bil makna. Artinya meriwayatkan dengan makna. Nah, karena yang paling pokoknya adalah menjelaskan tentang urutan iman, ihsan, maaf, iman, Islam, iman, ihsan. Yang penting disebutkan ketiga-tiganya gitu. Masalah kalimatnya ada yang kurang, ada yang tidak, maka para ulama tahu bahwa dalam ilmu hadis ada periwayatan bil makna. Jadi ada yang meriwayatkan dengan makna. Nah, maka oleh sebab itu dalam kaidah hadis atau dalam kaidah usul fikih ditetapkanlah kaidah al-musbit muqaddamun ala manfi. Artinya apa? Yang menyebutkan jadi dalil kepada yang tidak menyebutkan. Kecuali kalau masuk dalam ilmu hadis yang berkaitan dengan syad. Jadi contohnya begini. Seorang guru punya murid 20 murid. Yang 19 tidak menyebutkan kalimat itu, yang satu menyebutkan kalimat itu. Maka terkadang para ulama mengatakan ini muhalafatu thiqah. Dia menyelisih yang thiqah, maka tambahannya dinamakan syad. Jadi dinamakan apa? Syad. Jadi para ulama dalam contoh seperti ini itu tidak jadi apa, bukan contoh bukan masalah gitu. Jadi seperti umpamanya tadi antum di SD urutannya seperti ini, itu bukan mesti gitu bahwa urutannya punya zakat didahulukan dari puasa, apa puasa didahulukan apa dari zakat. Hanya saja ulama menyusun dengan tadi syahadatain, sholat, zakat, puasa, haji. Kenapa? Karena ditinjol dari sisi dalil-dalil yang lain. Satu, bahwa syahadatain sepakat dia adalah sebagai poin pertama. Karena yang akan menjadi timbangan untuk rukun Islam yang empat. Ini karena semua amal soleh itu diterima dengan dua syarat, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, yaitu kalimat syahadatain. Yang kedua, sholat ditempatkan poin kedua. Karena para ulama mengatakan, bahkan itu riwayat dari para sahabat, para sahabat tidak mengatakan kafir dengan sebab meninggalkan amal kecuali meninggalkan apa? Sholat itu. Jadi sholat ditempatkan terpenting. Kemudian yang ketiga, zakat ditempatkan poin ketiga dari sisi urutan oleh para ulama. Karena ancaman meninggalkan zakat itu lebih dahsyat dari ancaman meninggalkan apa? Puasa gitu. Dari sisi dalil, maka ditempatkanlah menjadi poin ketiga. Dan jumhur ulama sepakat bahwa meninggalkan zakat selama mengatakan wajib tidak kafir. Tapi meninggalkan sholat, jumhur ulama mengatakan apa? Kafir. Maka ditempatkanlah sholat di atas zakat. Kemudian puasa. Kenapa puasa ditempatkan poin keempat? Karena tentunya puasa ini amalan yang dilakukan oleh setiap muslim dan bisa dilakukan setiap tahun. Ya kecuali yang tidak punya apa ada udzur. Tapi haji dilakukannya seumur hidup sekali dan itu pun syaratnya lebih sulit ketimbang syarat yang sebelumnya. Maka ditempatkanlah poin yang kelima. Kita tidak mesti beralasan hanya dengan tartib dalam sebuah hadis itu. Karena dalam hadis itu disebutkan dengan wau, mungkin saja itu hanyalah mutlakul jam'i, bahwa semuanya rukun Islam. Tartibnya tidak mesti diambil dari redaksi hadis yang tadi. Dia tidak mesti dengan redaksi hadis yang tadi. Tartib yang disebutkan oleh para ulama diambil dengan dalil-dalil yang lain. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya sampai di sini pembahasan kita di siang yang berbahagia ini berkaitan dengan masalah tazkiyatun nufus. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang wajib kita ingat ya, bahwa semua malapetaka yang menimpa kepada kita hari ini, musibah ya dalam bentuk musibah-musibah yang kita lihat ya, karena ujian Allah ini ya ada dalam bentuk-bentuk yang kita lihat dalam bentuk kauniyah. Gempa bumi, tsunami, banjir. Ada ukubah Allah Subhanahu wa taala ini adalah berkaitan dengan bagian kehidupan kita. Contohnya apa? Naiknya harga, gejolak ekonomi, gejolak politik. Dan ukubah Allah ini salah satunya adalah berkuasanya orang-orang zalim kepada kita. maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, semuanya adalah berkaitan dengan dosa kita. Sehingga ada ungkapan yang diungkap oleh para ulama, kama takunu yuwali alaikum, bagaimana kalian, maka demikianlah pemimpin-pemimpin kalian. Ungkapan para ulama ini memberikan satu isyarat kepada umat Islam. Dan tadi sudah disebutkan, saya ingin memberikan motivasi bahwa saya ingin menyampaikan, ya, bukan jalan-jalan yang lainnya bukan sebagai sebab, ya, tapi saya ingin menyampaikan gini, bahwa perubahan satu negara, satu bangsa, itu tidak akan mencapai kepada kesempurnaan kecuali dengan dakwah dan dengan pendidikan. Saya ingin mengatakan juga bahwa orang yang memberikan saham dalam dunia dakwah dan pendidikan ini adalah jihad termulia hari ini. Jadi jihad yang paling mulia para ibu, jihad yang paling mulia para bapak, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, adalah menanam saham dalam dunia pendidikan dan dakwah. Karena ini adalah bagian yang terpenting dalam merubah sebuah negara, merubah dalam sebuah bangsa. Ya. Saya ingin mengutip ungkapan yang juga antum harus paham di sini. Ada ungkapan begini. Janganlah Anda bercerita tentang kesuksesan orang dulu, tapi bermimpilah Anda untuk sukses di masa yang akan datang. Jangan Anda bercerita tentang kesuksesan orang dulu, tapi merasa was-was jika Anda tidak akan sukses di masa yang akan datang. Kenapa? Karena kondisi yang kita hadapi berbeda dengan orang yang telah lalu. Tapi bukan berarti kita tidak mengambil pelajaran, bukan. Saya berikan contoh begini, Pak. Jadi kita harus hidup di zaman ini. Dulu saya berikan contoh yang sederhana. Kantor pos dan giro bukan berarti hari ini tidak bermanfaat. Itu digambarkan orang terpenting dalam kehidupan bagi kita. Dan banyak orang yang ingin menjadi penghantar suratnya. Antum kalau lihat ada orang bawa motor warnanya kuning, ini kantor pos, pembawa pos. Orang ingin jadi pekerja dan banyak orang yang melamar di situ. Dan dulu dikatakan sukses, tapi sekarang tidak berguna ataupun sedikit gunanya ketika ada email. Orang mengirim surat tidak perlu dengan pos dan giro. Orang mungkin surat cukup dengan 5 sedetik, pencet tombol, ke ribuan orang bisa dengan waktu yang sangat singkat. Saya katakan, satu ketika saya mengisi, dan maaf ya, di situ banyak anggota DPR. Saya bilang, saya terkadang ngilu hati saya. Kenapa sih kalau banyak orang yang ingin jadi caleg, dia suka pasang baliho dan dia bikin gambar pendirinya zaman dulu. Inilah sebab bahwa dia tidak bisa hidup hari ini. Banyak calon-calon anggota DPR tidak bisa hidup di zaman hari ini. Kenapa? Karena dia bikin gambar orang dulu. Ya. Sehingga dia tidak bisa sukses hari ini. Tidak bisa sukses hari ini. Dan dai, ustaz siapapun, dia harus hidup di masanya. Harus hidup di masanya. Ketika dia berada hari ini, dia harus melihat kondisi yang ada hari ini. Tapi bukan berarti membuat agama baru, bukan. Tapi kondisi yang ada hari ini. Makanya Imam Syangkiti rahimahullah ta'ala mengungkapkan dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, ketika menjelaskan ayat inna hadal Qur'ana yahdi lillatihi aqwam, beliau menyebutkan satu kalimat yang sangat agung. Apa kata beliau? As-sabat layunafi at-taqadum, wa taqadum layunafi as-sabat. Komitmen kepada agama, komitmen kepada Quran dan Sunnah tidak menafikan kita menerima kemajuan zaman. Dan kemajuan zaman, teknologi dan sebagainya, tidak menafikan kita komitmen kepada agama ini. Karena akan sejalan. Akan sejalan. maaf poin terakhir, bulgoh ya. Jadi tadi disebutkan dananya sekian-sekian. Saya katakan, ingin juga saya sampaikan, bahwa pendidikan itu butuh uluran tangannya. Dan pendidikan ini mesti bulgoh. Kalau kita ingin maju, kalau kita ingin sukses membangun orang-orang yang setelah kita hari ini, mesti bulgoh. Dunia pendidikan ini mesti didukung dengan uluran tangan yang kuat. Jadi uluran tangan yang kuat. Karena ilmu itu mesti bulgoh. Maaf ya. Saya bukan pamer. Tapi itulah ilmu didukung. Saya kalau pergi, senantiasa saya membawa 4 alat. Tapi tidak dihadirkan karena di tas satu. Satu ini HP mesti ya, karena ini organ tubuh. Yang kedua ini laptop. Ketiga ada tab. Ya, itu senantiasa ada. Kenapa? Karena maaf ya, ini semua buku bisa dikumpulkan dalam laptop ini. Ya. Dan agar lebih mudah, harus yang lebih mudah. Maaf ya, kalau belinya ecer gitu. Ini kan Apple, maaf ya. Ini menunjukkan butuh ya, bukan pamer. Tapi lain. Fasilitasnya gampang bagi saya. Kalau pakai ecer agak sulit gitu ya. Kalau ini membacanya seperti buku biasa. Berapa harganya? Harganya beli dengan semuanya 22 juta. Saya bukan memamerkan barang saya, bukan. Tapi menunjukkan bahwa ketika kita ingin mudah mendapatkan ilmu dan mengumpulkan ilmu dan menelaah ilmu, itu adalah perlu bulgoh. Saya kan tidak perlu berada di lawan apa bandara bawa buku 10 buku. Judul tentang Tazkiyatun Nufus saya kumpulkan lebih dari 40 judul. Dibaca gitu. Satu-satu mungkin ya, tidak perlu kita duduk di rumah. Tidak perlu duduk semata-mata setiap waktu di maktabah. Tapi kita di mobil, kita di bandara, di mana saja kita bisa mengaksesnya. Maka ketika orang itu hidup pada di zamannya, maka dia akan mengambil manfaat. Dan saya ingin mengklarifikasi tadi, ini teman saya ini bilang LC ya, Abu Kota ada LC. Saya tidak punya gelar, maaf. Jadi saya sering ini, saya tidak punya gelar. Saya bukan LC. Saya punya ijazahnya cuma SD. Ya, saya sudah sampaikan di mana-mana. Saya tidak punya ijazah, cuma SD. Dan saya pun belajar di antaranya di Syekh Mukbil rahimahullahu taala, itu di bawah pohon. Tikar kadang-kadang pakai kardus atau bawa sal. Pagi-pagi masih menghirup udara pagi dingin. Jam 6 udah belajar di bawah pohon. Mendengar suara bomba, suara itu apa penarik air, bok-bok-bok-bok gitu. Itu saya belajar di sana. Tapi saya harus hidup di masa ini, hari ini. Harus bicara tentang sesuatu yang di masa hari ini. Dan ini adalah dua pendidikan. Jadi saya ingin menekankan kembali, orang yang memberi saham dalam dunia pendidikan dan dunia dakwah, ini dikatakan tijarah robiha, perjual belian yang tidak akan pernah rugi. Dan perjual belian yang akan mengalir kepada seseorang ketika dia pun berada di alam kubur. Nah, maka jangan merasa riskan untuk bersodakoh ya. Ya, jangan merasa takut untuk bersodakoh. Dan saya juga sampaikan kepada tentunya para ustadz teman-teman, jangan takut ya ketika orang akan membuat sekolah dan ini tidak ada pembantu ya, tidak ada yang menolong ya. Subhanallah ya, saya juga tidak pernah bermimpi tiba-tiba ada orang yang ya mewakafkan tanah yang tadinya tempat rekreasi dijadikan sebagai pesantren gitu ya. Itu karunia Allah, anugerah Allah, intan surullaha yansurkum. Demikianlah apa yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini. Subhanakallahumma bihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Ibu-ibu, terkhusus pada usaha Bu Qotadah, kami panitia mengucapkan punten. Mohon maafnya sebesar-besarnya.